ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, pada pagi hari ini kita semua bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Dan juga salah satu dari nikmat tersebut keberadaan kita di tempat ini, di masjid yang mulia ini, dalam rangka saling nasihat menasihati dan mengingatkan sebagian perkara agama. Dan ini adalah suatu hal yang terpuji, sebuah amalan yang salih yang dituntunkan di dalam syariat kita. Allah firman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, ingatkanlah, sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Tamim bin Aus Ad-Dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat. Dan dalam hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali riwayat Bukhari dan Muslim, beliau berkata, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-sam'i wa ta'ah wa an-nushhi li kulli muslim. Saya membayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada penguasa dan juga untuk menasihati setiap muslim. Maka nasihat-nasihat adalah suatu hal yang penting dalam agama dan salah satu ibadah yang sangat mulia. Dan keberadaan kita semua di sini dalam rangka mendengarkan ilmu agama, maka kita harapkan juga mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Beliau berkata, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatkum ar-rahmah wa haffatkum al-malaika wa dzakarakum Allah ta'ala fiman 'indah." Tidak ada satu kaum pun yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat. Dan Allah akan menyebut para yang hadir di majlis tersebut, di rumah dari rumah-rumah Allah itu, di masjid dari masjid-masjid Allah. Mereka akan disebut di depan para malaikatnya. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, ceramah pada pagi hari ini yang sebenarnya adalah bentuk dari nasihat dan saling ingat mengingatkan dengan tema cahaya tauhid. Suatu hal yang telah tertanam di dalam jiwa orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan di kalangan para imam agama, dan satu hal yang senantiasa berada di dalam hati orang-orang yang jujur dari kaum mukminin, bahwa berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, tabaraka wa taala, adalah sesuatu yang tidak ada bandingannya, adalah suatu hal yang paling tinggi nilainya dan paling mulia. Karena Rabb kita Allah tabaraka wa taala tidak ada yang menyamainya dan tidak ada yang semisal dengannya, dan tidak ada yang lebih agung darinya. Karena itu berbicara tentang bagaimana memurnikan ibadah kepadanya dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebaik-baik pembicaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ayyu syai'in akbaru syahada? Qulillah. Syahidun baini wa bainakum. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liundirakum bihi wa man balagh." Katakanlah Muhammad, bertanyalah engkau kepada mereka. Qul ayyu syai'in akbaru syahada? Apakah yang paling besar persaksiannya? Maka Allah memerintah nabinya untuk menjawabnya. Qulillah, katakanlah Allah. Ia adalah syahid antara saya dan antara kalian. Dan telah diwahyukan kepada aku Al-Quran ini, agar supaya saya memberi peringatan kepada orang, kepada kalian dan kepada siapa yang sampai kepada mereka Al-Quran ini. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa bi ayyi haditsin ba'da Allahi wa ayatihi yu'minun?" Pembicaraan manakah setelah Allah dan setelah ayat-ayatnya, pembicaraan mana yang mereka imani setelah itu? Maka berbicara tentang memurnikan ibadah kepada Allah, dan berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang rububiyahnya, bahwa dia yang mengadakan, menciptakan, menghidupkan dan mematikan, bersendirian dalam segala perbuatannya dan kehendaknya, dan berbicara tentang uluhiyahnya, bahwa dia Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi, dan berbicara tentang nama-nama dan sifatnya yang maha agung dan maha mulia, ini adalah semulia-mulia pembicaraan. Dan siapa yang menuntut ilmu agama di dalam bab ini, dalam hal ini, maka itu adalah semulia-mulia ilmu yang dia tuntut. Dan siapa yang memperolehnya dan mengamalkannya di dalam kehidupannya, maka itu adalah sebaik-baik perkara yang dia telah peroleh, dan dia pasti akan mendapatkan pahala yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahala yang paling mulia, tidak ada yang lebih mulia darinya. Iya. Kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala adalah pembicaraan yang dicintai oleh hati orang-orang yang beriman. Sebab di dalamnya ada peringatan, ada nasihat, dan ada petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Sebagian dari kalangan ahli hadis, dari ulama as-salaf rahimahumullahu ta'ala, ada yang berkata bahwa ilmu itu terbagi lima. Ilmu yang pertama, kata beliau, ilmu huwa hayatul din wa huwa ilmu tauhid. Yang pertama adalah ilmu yang merupakan kehidupan agama. Itulah ilmu tauhid. Kemudian ilmu yang kedua adalah ilmu wa huwa kutub din. Ada ilmu yang merupakan makanan di dalam agama. Ilmu ini adalah al-ibadah wa dzikir. Adalah nasihat dan zikir. Kemudian kata beliau, ilmu yang ketiga, ilmu huwa dawa'ud din. Dan ada ilmu yang merupakan obat di dalam agama. Yaitu ilmu al-fiqh. Ia adalah ilmu fikih. Kemudian yang keempat, kata beliau, ilmu huwa da'ud din. Dan ada ilmu yang merupakan penyakit dalam keagamaan seseorang, yaitu dzikru akhbar ma waqa'a bainas salaf, menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan pertikaian-pertikaian di kalangan para ulama terdahulu, di kalangan para as-salaf, para sahabat terdahulu. Kemudian ilmu yang kelima adalah ilmu huwa halakud din wa huwa ilmu al-kalam. Ada ilmu yang merupakan kebinasaan dalam keagamaan seseorang, yaitu ilmu filsafat. Ini lima jenis ilmu yang beliau terangkan. Dan ucapan beliau ini tidak diragukan akan kebenarannya. Dan orang yang memahami seluk-beluk agama dan kedetailan agama akan melihat indahnya pembagian ini dan baiknya susunan yang beliau sebutkan. Sebab ilmu kalam, ilmu filsafat adalah satu hal yang telah dimaklumi akan bahayanya dan kerusakannya bagi siapa yang mendalaminya. Menyibukkan diri dengan ucapan para filsuf dan pendapat-pendapat mereka, tenggelam di dalamnya, ini akan menyebabkan manusia jauh dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap masalah, setiap kali dihadapkan kepada firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akalnya akan mencari penyelesaian yang lain atau akan mengotak-atik nas-nas dari Al-Qur'an dan sunnah yang ada tersebut. Karena itu tidak dikenal di dalam Islam penyimpangannya lebih besar setelah masuknya dan diterjemahkannya buku-buku filsafat Yunani ke tengah kaum muslimin. Iya. Dan telah tertera di dalam buku-buku para ulama pengingkaran yang sangat keras bagi siapa yang mempelajari ilmu filsafat tersebut. Sampai Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, hukum saya bagi orang yang mempelajari ilmu filsafat, dia harusnya didera dengan rompa dari kayu sebanyak 80 kali. Setelah itu dia dinaikkan di atas keledai, kemudian dibawa berkeliling ke pasar-pasar sambil dipukuli, dan dikatakan kepada manusia, ini adalah orang yang mempelajari ilmu kalam, berpaling dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian keberadaan para ulama terdahulu dan pendirian serta sikap mereka terhadap ilmu kalam. Dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tatkala ilmu ini dijadikan sebagai salah satu sumber pelajaran yang diajarkan di perguruan-perguruan tinggi Islam. Iya. Adapun ilmu yang beliau sebutkan bahwa dia adalah penyakit dalam agama, itu menyebutkan akhbar di kalangan para ulama as-salaf, tentunya itu adalah hal yang telah dimaklumi salahnya. Tatkala ia menyinggung para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam membela agama, memperjuangkan agama. Kalau kita bermulia dengan nikmat Islam di hari ini, itu juga karena jasa para sahabat radhiyallahu taala anhu. Maka menyibukkan diri dengan perselisihan yang terjadi di tengah mereka, maka ini adalah suatu hal yang merupakan penyakit dalam keagamaan seseorang. Hendaknya dia tinggalkan apa yang terjadi di kalangan para sahabat. Semua dari mereka berijtihad, melakukan hal tersebut dibangun di atas dasar pengetahuan mereka. Dan setiap orang yang berijtihad mendapatkan pahala. Kalau dia benar dalam ijtihadnya, maka dia dapat dua pahala. Kalau dia salah dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan satu pahala. Kemudian andai kata itu kesalahan murni, maka telah ditutupi oleh kebaikan para sahabat yang mereka telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala memperjuangkan agama, berperang di dalam meninggikan agama, mengorbankan jiwa, harta, waktu dan segala kemampuan di dalam membela agama, yang sampai hari ini kita rasakan kemuliaan dan kita bangga dengannya. Iya. Adapun ilmu yang boleh disebutkan merupakan obat di dalam agama, yaitu ilmu fikih. Sebab seorang manusia tatkala ia mengetahui halal dan haram, ia punya fikih dalam agama, maka ia bisa memilah antara yang halal dan yang haram. Sehingga tatkala nampak baginya yang haram, jelas baginya yang makruh, dia meninggalkannya. Ketika nampak hukum sebuah masalah itu mubah, dia ada pilihan dalam hal tersebut, boleh dia lakukan dan boleh dia tinggalkan. Dan tatkala nampak dalam sebuah masalah hal tersebut adalah hal yang disunnahkan, maka dia bersegera di dalam melakukan apa yang disunnahkan itu. Dan kalau jelas di dalam tuntunan syariat, dalam koridor fikih Islam, bahwa itu adalah wajib, maka dia akan menerimanya dengan penuh keridhaan dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka dengan ilmu fikih ini, itu akan menjadi obat bagi seseorang di dalam menjalankan agamanya. Adapun ilmu yang boleh disebutkan sebagai makanan di dalam agama, yaitu ilmu ibadah dan zikir, nasihat dan zikir. Suatu hal yang dimaklumi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, "Wa ibhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha." Berilah nasihat kepada mereka, wahai Nabi Muhammad. Berilah wejangan kepada mereka dan berucaplah kepada mereka, pada diri-diri mereka, suatu ucapan yang sangat mendalam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan bagaimana beliau memberi nasihat dalam hadis Irbad bin Sariyah, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan lain-lainnya. Beliau berkata, "Wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan baligha wajilat minha al-qulub wa darafat minha al-uyun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan sebuah nasihat yang sangat mendalam. Hati bergetar mendengarkan nasihat tersebut dan air mata berlinang karenanya. Ini menunjukkan bahwa di antara kebiasaan Rasulullah memberi nasihat dan peringatan kepada manusia, bahkan di dalam syariat, sebelum syariat Islam pun demikian. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menyebutkan tentang Nabi Musa alaihi salam. Apabila beliau telah berdiri berkhutbah di tengah kaumnya, di tengah Bani Israel, dikatakan hatta idza raqatil qulub wa darafatil uyun, sampai ketika hati-hati telah menjadi lembut dan air mata telah berlinang. Iya. Maka disebutkan keutamaan, disebutkan peringatan. Iya. Karena itu yang kita inginkan di sini dari memetik ucapan beliau bahwa ilmu yang merupakan makanan dalam agama, yaitu nasihat dan zikir, itu adalah suatu hal yang dimaklumi. Dan setiap muslim dan muslimah di dalam kehidupannya dia butuh pada nasihat dan peringatan. Dan siapa saja yang bersombong dari hal ini, maka sungguh dia telah kehilangan kebaikan yang sangat besar. Sungguh dia telah jauh dari jalan yang lurus. Kemudian yang disebutkan di awal sebagai ilmu yang merupakan kehidupan agama, yaitu ilmu tauhid. Dan ini merupakan pembahasan kita. Ilmu yang merupakan kehidupan di dalam beragama, yaitu ilmu tauhid. Dan ini adalah satu hal yang tidak diragukan. Bagaimana tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwah beliau, di dalam kehidupan beliau, semuanya adalah seruan kepada tauhid. Semuanya adalah seruan mengajak manusia untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan penyembahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada syarikat baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Beliau katakan kepada dutanya, pada duta besarnya yang beliau utus ke Yaman. Beliau katakan, "Ya Mu'adz, innaka satadum ala qaumin ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Wahai Mu'adz, sungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Maka hendaknya awal kali yang kamu sampaikan adalah persaksian. Kamu menyuruh mereka untuk bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu tidak diterima amalan yang dilakukan seorang hamba. Tidak, apakah itu berupa ucapan, perbuatan, keyakinan, semuanya tidak diterima sampai tauhidnya itu lurus di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sampai benar keyakinannya, sampai dia benar-benar memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai hikmah dalam segala yang Allah Subhanahu wa taala perintah dan segala yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan kepada hambanya. Kerana Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang tauhid ini dengan segala keterangan yang menjelaskan kepada hamba, yang menjelaskan kepada makhluk, sehingga tidak tersisa lagi sebuah udur atau sebuah alasan kelak untuk mereka pada hari kiamat. Mereka berkata, kami tidak bisa menyembah karena kami tidak mengetahui bagaimana memurnikan ibadah. Sebab Allah Subhanahu wa taala menerangkan segala yang berkaitan dengan tauhid dan memurnikan ibadah kepadanya, berlepas diri dari segala yang diibadati kepada selain Allah. Allah telah terangkan di dalam Al-Qur'an. Dan Allah telah terangkan melalui lisan Rasul-Nya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang tertera dalam sunnahnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya di dalam kitabnya yang mulia dengan berbagai pujian. Dan Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kepada hambanya nama-nama dan sifatnya agar supaya segenap hamba menyembah Allah di atas petunjuk dan di atas kejelasan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam Al-Qur'anul Karim akan kesempurnaan kemampuannya, akan keagungan perbuatannya. Dan Allah kabarkan akan kemuliaan kehendaknya dan tingginya hikmahnya di dalam berbagai ayat. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala terangkan berbagai kejelasan-kejelasan, hujjah-hujjah yang sangat terang dalam Al-Qur'an akan tauhid ini. Allah terangkan dalam Al-Qur'an bahwa kewajiban yang paling besar adalah memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa yang paling besar adalah berbuat kesyirikan, mempersekutukan Allah dalam peribadatan, menyerahkan kekhususan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam Al-Qur'an disebutkan awal perintah adalah perintah untuk bertauhid. Dan disebutkan di dalam Al-Qur'an awal larangan adalah larangan di dalam berbuat dari berbuat kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha was-samaa'a binaa'an wa anzala min as-samaa'i maa'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah. Sembahlah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Ini adalah awal perintah di dalam Al-Qur'anul Karim. Perintah kepada manusia agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan larangan yang paling pertama yang disebutkan dalam Al-Qur'an, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Jangan kalian membuat untuk Allah sekutu-sekutu, tandingan-tandingan, sedangkan kalian mengetahuinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an berbagai dalail atau berbagai keterangan yang menunjukkan tentang tauhid. Allah sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada tandingannya. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah engkau mengetahui ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan istingkar dan pertanyaan tantangan. Ya. Pada seluruh makhluk bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada tandingannya agar supaya manusia mengetahuinya di atas kejelasan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir." Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk manusia, membuat untuk mereka berbagai kebaikan. Tidak ada kebaikan yang datang kepada mereka kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kejelekan yang menimpa mereka kecuali itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menerangkan bahwa dialah Allah yang menjawab permintaan orang-orang yang terdesak, dan dialah Allah yang memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang mengalami kesusahan. Dan Allah terangkan bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat kejelekan dari orang-orang yang tertimpa atau orang-orang yang sedang didera oleh musibah. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang membuat bumi ini sebagai hamparan. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa dialah Allah yang membuat untuk manusia sungai-sungai, kemudian dibuat berbagai manfaat dan kemaslahatan untuk mereka. Ya, diturunkan air dari langit, keluarlah biji-bijian dan tumbuhan dan kebun-kebun yang mereka mengambil manfaat dengannya. Keluar darinya berbagai manfaat berupa makanan, minuman bagi manusia. Semuanya adalah kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah terangkan bahwa dialah Allah yang memberi makan kepada hamba. Dialah Allah yang memberi minum kepada hamba. Dan apabila mereka sakit, kalau mereka sembuh, maka kesembuhan itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang melindungi. Dialah Allah yang memberikan rahmatnya dan memberikan pertolongannya kepada hamba. Dialah Allah yang menciptakan manusia, yang mengajarkan Al-Quran kepada manusia, menurunkan Al-Quran kepada manusia. Dan Allah terangkan dalam Al-Quran bagaimana nikmatnya yang sangat besar. Malam dijadikan sebagai pakaian untuk mereka, siang dijadikan sebagai tempat untuk mencari kehidupan, dan semuanya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah terangkan dalam Al-Quran dari rahmatnya Allah menciptakan manusia dari air, setetes air yang hina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka bernasab dan berkeluarga. Kemudian Allah jadikan mereka sebagai kabilah-kabilah dan berkelompok dan berbangsa-bangsa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terangkan nikmatnya kepada manusia, diberi pendengaran, diberi penglihatan, diberi hati dan berbagai keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan seluruh hal ini adalah bagian dari dalail tauhid. Keutamaan-keutamaan bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi, tidak ada syirikat baginya. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan jalan yang lurus. Allah menerangkan agama, merinci jalan yang penuh dengan hidayah agar supaya manusia menempuh jalan yang lurus. Mereka mengenal bagaimana cara menyembah Rabb-nya. Allah mengutus para rasul. Allah menurunkan kitab-kitab agar tidak ada udzur lagi bagi manusia. Tidak ada udzur mereka berkata bahwa kami tidak mengenal tauhid, tidak mengenal bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa taala. telah diutus kepada kita para rasul, telah diutus kepada kita para nabi yang menerangkan kepada kita jalan yang lurus dan juga menerangkan jalan yang salah agar kita menghindari jalan-jalan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wa jitanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, misinya an i'budullaha wa jitanibut taghut. Hendaknya kalian menyeru kepada manusia, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Jauhilah segala sesuatu yang disembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pasti misinya adalah menyampaikan bahwa yang berhak diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perkara yang paling utama dan paling pertama bagi seorang mukmin adalah bagaimana dia memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dibangun di atas kemurnian ibadah, dibangun kepada keikhlasan di dalam melakukan peribadatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Para nabi dan para rasul disebutkan di dalam Al-Qur'an bagaimana perdebatan mereka dengan kaumnya dan bagaimana kaumnya menentang mereka. Dan disebutkan bahwa penentangan dari kaumnya karena di antara mereka ada yang menolak, bahkan kebanyakan dari mereka menolak untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi. Mereka tidak riba bahwa hanya Allah yang diibadahi. Mereka ingin beribadah kepada Allah dan juga ingin beribadah kepada selain Allah. Dan ini adalah bentuk kesyirikan yang mereka terjatuh di dalamnya. Iya. Karena itulah para nabi dan para rasul setiap dari mereka menyuruh kaumnya dengan seruan "U'budullaha malakum min ilahin ghair, malakum min ilahin ghair." Wahai kaum, sembahlah Allah. Ya. Tidak ada sembahan untuk kalian selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seluruh nabi dan seluruh rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru manusia agar supaya mereka memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh hal ini dari dalail tauhid. Ya. Dari hal-hal yang menunjukkan wajibnya seorang mukmin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kesempurnaan Allah dan dari hikmahnya, Allah terangkan bahwa apa-apa yang mereka ibadahi, manusia-manusia yang jatuh dalam kesyirikan beribadah kepada selain Allah, Allah jelaskan bahwa peribadatan mereka adalah peribadatan yang batil. Dan mereka kalau berdoa kepada manusia, berdoa kepada selain Allah, maka mereka berdoa kepada mereka yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa mencelakakan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza hushira an-nasu kanu lahum a'daa wa kanu bi ibadatihim kafirin." Ya. Dan siapa yang lebih sesat dari orang yang beribadah kepada selain Allah? Siapa yang lebih sesat dari orang yang beribadah, yang berdoa kepada selain Allah? Yaitu orang yang tidak dikabulkan doanya sampai hari kiamat, sedangkan mereka lalai dalam doanya tersebut. Jadi mereka berdoa kepada selain Allah, Allah kabarkan doanya itu tidak memberi manfaat untuk mereka. Bahkan Allah terangkan akibat dari perbuatannya. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'daa wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan apabila mereka nanti kumpulkan, manusia dikumpulkan pada hari kiamat, maka orang-orang yang mereka doa, berdoa kepadanya, para berhala, para orang-orang salih yang mereka menganggapnya sebagai orang-orang salih, yang mereka berdoa kepadanya, seluruh dari sembahannya pada hari kiamat akan mengkafiri mereka, akan berlepas diri dari mereka pada hari kiamat. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan lemahnya para sesembahan kaum musyrikin. Allah terangkan dalam Al-Qur'an. Ya. Supaya manusia mengingat hal ini dan menghindari perbuatan kesyirikan. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban wa law ijtama'u lah wa yaslubuhum adz-dzubab syai'an la yastanqidhuhu min dha'fa at-thalib wal maqdub. Sungguhnya orang-orang yang kalian berdoa kepadanya dari selain Allah, mereka tidak mampu menciptakan, walaupun hanya sekedar lalat saja, mereka tidak mampu menciptakannya, walaupun seluruh dari mereka berkumpul untuk menciptakannya. Ya, lalat makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat kecil dan hina di mata manusia. Bersamaan dengan itu, seluruh manusia kalau berkumpul untuk menciptakannya, mereka tidak akan mampu untuk melakukan hal tersebut. Bahkan segala yang disembah oleh manusia, apa saja yang mereka sembah, yang mereka hayalkan, yang ada maupun yang tidak ada, andai kata mereka semuanya berkumpul untuk menciptakan seekor lalat, mereka tidak akan mampu. Semuanya lemah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala terangkan di dalam Al-Quran bahwa mereka sempat para berhala tersebut, para sesembahan mereka, itu juga hanyalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan, وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Orang-orang yang mereka berdoa kepada selain Allah, mereka tidak mampu menciptakan sesuatu sama sekali, dan mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang diciptakan. Mereka adalah para makhluk. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan, إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَلَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَلَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَلَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا. Sungguhnya orang-orang yang kalian berdoa kepadanya, orang-orang yang kalian beribadah kepadanya, mereka juga adalah hamba sama seperti kalian. Sekarang silakan kalian berdoa kepada mereka. Kalau memang kalian jujur dan kalian benar dalam peribadatan kalian, apakah berhala-berhala itu, sembahan-sembahan itu, mereka mempunyai kaki yang mereka berjalan dengannya? Mereka punya kaki sendiri, ciptaan mereka sendiri yang mereka berjalan dengannya? Apakah mereka punya tangan yang mereka memegang dengannya, mata yang mereka memegang melihat dengannya, telinga yang mereka mendengar dengannya? Apakah seluruh panca indera ini mereka yang menciptakannya sendiri dan memanfaatkannya sendiri? Semuanya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan Allah terangkan di dalam Al-Quran akan jeleknya dan lemahnya perbuatan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Matalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhalal buyuti labaytul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang membuat wali-wali, yang membuat kecintaan-kecintaan sesembahan selain dari Allah, perumpamaannya bagaikan laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya selemah-lemah rumah adalah sarang laba-laba, kalau memang mereka mengetahuinya. Allah terangkan kepada makhluk akan jeleknya perbuatan berbuat kesyirikan. Seluruh hal ini dari kejelasan-kejelasan tauhid, dari barahinul tauhid, agar supaya tidak tersisa lagi udur kepada manusia, tidak lagi hujjah bagi mereka. Allah telah menerangkan bagaimana hakikat tauhid dalam Al-Quran. Allah sengaja menerangkan tentang dirinya, Allah terangkan nama-nama dan sifatnya, agar supaya manusia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan memurnikan peribadatan kepada Allah. Selain dari itu, Allah terangkan kejelekan-kesyirikan, kejelekan orang-orang yang berbuat kesyirikan, dan sembahan-sembahan yang mereka lakukan, Allah terangkan lemahnya mereka. Mereka juga makhluk, tidak bisa memberikan, tidak bisa menjawab. Mereka akan dihinakan pada hari kiamat. Tidak, dan lain-lainnya dari kehinaan yang disebut, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran akan berhala-berhala yang mereka sebutkan. Semua ini adalah dari barahinut tauhid, kejelasan-kejelasan tauhid menunjukkan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala dan keagungan, kesendirian Allah subhanahu wa ta'ala di dalam segala hal, dan menunjukkan kebesaran uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Rabb yang tidak ada sesembahan selain dari Allah. Dialah Allah yang berhak diibadati. Tidak ada ibadah kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala seorang mukmin mengetahui hal ini, maka tauhid di dalam hatinya adalah cahaya. Maka memurnikan ibadah di dalam hatinya adalah cahaya yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Allahu nurus samawati wal ard. Matalu nurihi kamishkatin fiha, kamishkatin fi misbah. Al-misbahu fi zujaja, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri, yuqadu min syajaratin mubarakah, zaitunatin la syarqiyyah wala ghardiyyah, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasku nar, nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ya. Allah mensifatkan, menamakan dirinya dengan cahaya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan dirinya dengan cahaya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan dirinya adalah cahaya langit dan bumi, menerangi langit dan bumi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai cahaya pada zatnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa Allah memberikan cahaya kepada siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Iya. Dan cahaya Allah hanya diraih oleh orang-orang yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mengetahui pentingnya tauhid dan keutamaan tauhid ini, dan setelah kita mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menguraikan akan hal ini, dan tidak ada hujjah bagi seseorang untuk mundur dari hal ini dan mengambil udzur bahwa dia tidak bisa bertauhid, tidak bisa memurnikan ibadah karena kejahilan atau karena dia tidak mengetahuinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala ya, telah menerangkan di dalam Al-Quran, di dalam berbagai ayat, akan keutamaan orang-orang yang bertauhid, akan cahaya dan keistimewaan yang didapatkan oleh orang-orang yang bertauhid. Di antara yang Allah terangkan di dalam makna Al-Quran dan Sunnah, bagi orang yang bertauhid, maka di antara keharusannya, di antara cahaya yang pasti mereka dapatkan, mereka akan meraih kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan cinta kepada Allah. Tatkala mereka cinta kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan cinta kepada mereka. Dan apabila seorang hamba telah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah keutamaan yang tidak ada bandingannya. Iya. Kaum mukminin, kaum muslimin yang bertauhid, yang memurnikan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kecintaan mereka yang paling besar dan yang paling mereka utamakan adalah kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Di antara manusia ada yang membuat untuk Allah tandingan-tandingan. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Perhatikan perbuatan orang-orang yang berbuat kesyirikan, dia membuat tandingan-tandingan. Apakah itu dari makhluk? Iya. Sesembahannya atau orang yang mempunyai kebesaran, punya kedudukan di dalam dirinya, dia cintai selain dari Allah ini, kecintaannya sama dengan kecintaannya kepada Allah, maka ini adalah perbuatan kesyirikan. Allah terangkan di antara manusia ada yang membuat untuk Allah subhanahu wa ta'ala tandingan-tandingan. Mereka cintai tandingan-tandingan itu sama dengan kecintaan mereka kepada Allah. Ini perbuatan kaum musyrikin. Kalau perbuatan orang-orang yang beriman, Allah terangkan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, kecintaan mereka yang paling besar adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang melebihi kecintaan mereka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa sifat hamba-hambanya yang bertakwa dan para wali-walinya yang terpilih, mereka sangat besar kecintaannya kepada Rabbnya Azza wa Jalla. Ya. Bukanlah suatu hal yang menakjubkan bagi orang yang bertauhid, tatkala ia cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hal yang menakjubkan bagi orang yang bertauhid, sebab dengannya mereka mendapatkan kemuliaan dan keberuntungan, yaitu tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sungguhnya seorang hamba yang cinta kepada Allah, maka Allah akan mencintainya. Hamba yang Allah cinta kepadanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai hamba itu. Dan apabila Allah telah mencintai seorang hamba, maka hamba ini tidak akan disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ. Allah berkata kepada nabinya, menjelaskan ucapan orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya. وقالت اليهود والنصارى berkata orang-orang Yahudi dan Nasara, nahnu abna'ullah, kami adalah anak-anak Allah, wa ahibba'u, dan kami adalah kecintaan Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ini pengakuan Yahudi dan Nasara. Semua orang bisa mengaku. Nah, tapi pada hari kiamat, di situ akan terbukti siapa yang benar pengakuannya, yang benar kecintaannya kepada Allah, dan siapa yang dusta dalam pengakuan tersebut. Siapa yang jujur dia menangis, bertobat kepada Allah, dan hanya pura-pura menangis di muka bumi. Pada hari kiamat akan nampak. Karena itu Allah memerintah kepada nabinya untuk menjawab orang-orang Yahudi dan Nasara. Qul fa lima yu'adzibukum bi dzunubikum. Kalau begitu, kenapa Allah menyiksa kalian karena perbuatan dosa kalian? Kenapa Allah menyiksa kalian karena perbuatan dosa kalian? Bahkan kalian hanyalah sekedar manusia dari makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kata para ulama dalam menafsirkan ayat ini. Andai kata mereka orang-orang Yahudi dan Nasara benar-benar orang-orang kecintaan Allah, maka mereka pasti tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata para ulama, hamba siapa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah dicintai oleh Allah, maka hamba ini pasti tidak dimasukkan ke dalam neraka. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari hadis Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu la yalqa la yulqi habibahu fil nar." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melemparkan orang yang dicintai dalam neraka. Siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan melemparkannya di dalam neraka. Saya perlu diketahui bahwa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala harus terdapat pada diri setiap orang yang bertauhid. Pada diri setiap orang yang mengaku beribadah, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan yang terbesar harus ada pada dirinya. Kemudian yang kedua, dia juga harus mengetahui bahwa kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan dia dapatkan sampai dia benar-benar dan jujur di dalam kecintaannya kepada Allah. Sebab al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Kalau dia beramal salih, kalau dia bersabar, maka Allah akan memberikan balasan atas kesabarannya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya sebagai hamba yang bersabar. Kalau seorang hamba banyak berinfak, banyak bersedekah, maka Allah balas dia sesuai dengan jenis amalannya. Ia pun diberikan pahala di kehidupan dunia, dilapangkan hartanya, diluaskan rezekinya, dan di hari kiamat diberikan keutamaan, dan keutamaan yang sangat besar. Iya. Dia memaafkan manusia yang berbuat kesalahan kepadanya, maka Allah membalasnya sesuai dengan jenis amalannya. Allah maafkan segala dosa-dosanya. Dia meringankan beban seorang mukmin di muka bumi, maka Allah akan ringankan bebannya di dunia dan di akhirat, dibalas sesuai dengan jenis amalannya. Maka demikian pula kalau dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan balas sesuai dengan jenis amalannya. Allah juga akan cinta kepadanya. Dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tidak akan didapatkan oleh hamba sampai ia menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Dia jalankan dengan segala bentuk kesempurnaan. Iya. Dia komitmen di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, dia melakukan hal-hal yang sunnah, perkara-perkara nafilah, perkara-perkara yang disunnahkan di dalam agama. Di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb." Siapa yang memerangi waliku, maka sungguh saya telah mengumumkan peperangan kepadanya. Perhatikan janji Allah. Siapa yang memerangi walinya, maka Allah telah mengumumkan peperangan kepadanya. Yaitu siapa yang memang merupakan wali-wali Allah, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang benar keimanannya dan ketakwaannya. Dan orang yang benar keimanannya dan ketakwaannya itu adalah orang yang bertauhid. Dan mereka adalah wali-wali Allah yang disebutkan dalam Al-Quran. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Dan mereka tidak pula bersedih hati. para wali-wali Allah. Dan Allah terangkan di dalam hadis qudsi bahwa siapa yang memusuhi wali-wali Allah, maka Allah telah mengumumkan peperangan kepadanya. Allah mengumumkan peperangan kepadanya. Inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Kemudian Rasulullah terangkan kelanjutan dari hadis qudsi bahwa Allah firman setelah itu, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taraktuhu 'alayhi." Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih saya cintai daripada ia melakukan hal-hal yang diwajibkan kepadanya. Kalau dia melakukan kewajiban-kewajibannya, menunaikan kewajiban yang Allah perintahkan kepadanya, maka ini adalah hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah menerangkan akan semangat seorang hamba yang ingin meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan jujur ingin menggapai kemuliaan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan terus menerus hambaku ini telah melakukan kewajiban, dia terus menerus mendekatkan dirinya kepada Allah dengan nawafil, dengan hal-hal yang disunnahkan. Dia lakukan perkara-perkara yang disunnahkan. Dia lakukan sholat lima waktu. Dia tunaikan kewajiban. Selain dari itu dia lakukan yang sunnahnya. Dia lakukan rawatibnya. Dia ada sholat tahiyatul masjidnya. Ada dua rakaat sebelum antara adzan dan qamatnya. Ada empat rakaat sebelum asarnya. Kemudian dia melakukan sholat qiyamul lail. Ada dua rakaat sebelum subuh dan lain-lainnya dari hal-hal nafil. Allah firman terus menerus hambaku mendekatkan dirinya dengan nawafil, dengan perkara-perkara yang saya sunnahkan, sampai saya mencintainya. Perhatikan, sampai saya mencintainya. Kemudian Allah menjawab, "Fa idza ahbabtuhu fa kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yabsiru bih wa rijlahu allati yamshi biha wa yadahu allati yabtishu biha." Dan apabila saya telah mencintainya, maka saya adalah pendengaran yang dia pagi mendengar, penglihatannya yang dia pagi melihat, kakinya yang dipakai berjalan, tangannya yang dia pakai memegang. Empat hal ini semuanya adalah kinayah. Semuanya adalah perumpamaan, permisalan akan dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba ini dan akan besarnya pertolongan Allah dan taufik Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Terlebih Allah terangkan, "Lain ista'adani la'uidanna, lain sa'alani la'utiyanna." Adik kata si hamba ini memohon pertolongan kepadaku, niscaya saya akan berikan pertolongan kepada dia, saya akan lindungi dia kalau dia meminta perlindungan. Andai kata dia bermohon, meminta kepadaku, pasti saya akan memberikan permohonannya. Iya. Karena itu kata para ulama, orang yang benar tauhidnya kepada Allah, tidak mungkin dia sengsara di dalam kehidupannya. Tidak mungkin dia sengsara di dalam kehidupannya. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menjamin untuk wali-walinya dan telah menjamin untuk orang-orang yang benar memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menjamin kehidupan untuk mereka, kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Dan kehidupan ini kadang dia dapatkan pada saat itu atau kadang dia dapatkan di masa yang mendatang atau akhir dari apa yang dia dapatkan, pasti adalah kebaikan dan keindahan. Ini adalah keutamaan bagi orang-orang yang bertauhid yang tidak didapatkan oleh selain dari mereka. Ya. Orang yang memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah cahaya tauhid, keutamaan tauhid yang diraih oleh seorang hamba di dalam kehidupannya. Dan perlu diingat bahwa meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala juga dengan melakukan hal-hal yang disyariatkan di dalam agama. Ya. Di antara sebab yang sangat agung bagi seorang manusia untuk mendapatkan kecintaan dari Allah adalah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ucapannya, di dalam perbuatannya, di dalam keyakinannya, dalam ucapan dan keadaannya, semua dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengambil panutan dari beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, katakan kepada manusia, kepada mereka yang beriman secara khusus, "In kuntum tuhibbunallah," kalau memang benar kalian itu cinta kepada Allah, "fattabi'uni," ikutilah saya, ikutilah petunjukku, "yuhibbukumullah," Allah menjamin pasti Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan bagi siapa yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia berakhlak dengan akhlak orang-orang yang bersabar. Ya. Sebab orang yang bersabar adalah manusia-manusia yang dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbus sabirin, Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar. Dan hendaknya mereka banyak bertobat dan membersihkan dirinya, ya, dari dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat dan cinta kepada orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Ya, apakah dengan banyaknya dia bertahar ketika akan salat, atau dia mensucikan dirinya dari dosa dan maksiat. Dan semuanya adalah keutamaan bagi orang-orang yang bertauhid. Ya, dia akan meraih kecintaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara cahaya dan di antara keutamaan bagi orang yang bertauhid, bagi orang yang memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tauhidnya maka dia akan selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan selamat dari siksaan. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan tentang ucapan Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau berada di perut ikan, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau dari ujian. Sebab ditelannya Nabi Yunus dalam ikan, atau dimasuknya beliau dalam perut ikan, tertelan di dalamnya, itu adalah pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk beliau. Ketika beliau lari meninggalkan kaumnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman ini kepadanya. Ini peringatan kepada manusia agar supaya komitmen di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Beda antara orang yang mengetahui kebenaran dan orang yang tidak mengetahuinya. Kalau sebelumnya dia tidak mengetahuinya, mungkin dia mendapatkan ujub. Tapi setelah dia mengetahuinya, maka dia hendaknya komitmen di atasnya. Dan pengetahuan yang baik yang diberi oleh seorang hamba pasti akan memberikan manfaat kepadanya. Maka Nabi Yunus alaihi salam, ketika beliau di dalam perut ikan, ya, Allah terangkan, falaula kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yawmiddin. Andai kata Nabi Yunus ini bukan termasuk orang yang banyak bertasbih kepada Allah, bukan termasuk orang yang banyak mengingat Allah, maka niscaya dia akan tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Ya. Allah terangkan tentang hal tersebut dalam Quran. Namun beliau adalah orang yang banyak bertasbih. Dan disebutkan bagaimana tasbih beliau. Itu ayat tadi di surah As-Saffat. Ya, di dalam surah Al-Anbiya disebutkan bagaimana tasbih beliau. Beliau berucap dan beliau berada di dalam kegelapan. Fanada fi dhulumat an la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ia berteriak di dalam kegelapan, di dalam perut ikan. La ilaha illa ant, tidak ada yang berhak diibadahi selain dari Engkau ya Allah. Sungguh saya termasuk orang-orang yang berbuat kezaliman. Di dalam doa beliau ini, beliau mewujudkan tauhid di dalam ucapannya. Beliau mengakui bahwa Allah yang berhak diibadahi. Dan beliau mewujudkan tauhid di dalam keadaannya dan pengakuannya. Beliau mengakui bahwa beliau adalah orang yang zalim, orang yang salah, dan memohon kepada Allah sebagaimana layaknya seorang hamba memohon kepada Rabb-nya dengan penuh kehinaan dan penuh permohonan. Tatkala beliau mewujudkan tauhid di dalam doanya, maka Allah Subhanahu wa taala bukakan jalan keluar untuknya. Ini dalam kehidupannya di dunia. Allah selamatkan seorang hamba dari siksaan di dalam kehidupan dunia karena tauhidnya, karena kemurnian ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di akhir. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin Auf yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sayukhallisu rajulan yawmal qiyamati ala ru'usil khalaiq." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan seorang lelaki. Ingat kalimat yang membebaskan, artinya dia sudah terkungkung oleh bahaya kemudian dibebaskan. Allah akan membebaskan seorang lelaki pada hari kiamat, dipersaksikan oleh seluruh makhluk. Ini kejadian ketika arsh dan ketika dikitab. Tatkala dijadikan kitab, seluruh kitab dihadiri oleh seluruh makhluk, tidak ada yang alfa pada hari ini. ini hamba yang bertauhid. Dihadapkan pada hari itu, dihamparkan kepadanya 99 gulungan dosa ini. Bayangkan 99 gulungan dosa yang dia lakukan selama dia hidup. Ya. Bagaimana 99 gulungan dosa ini? Nabi terangkan. Satu gulungan jauhnya sejauh mata memandang. Satu gulungan dosa. Kira-kira berapa kilo sejauh mata memandangnya? Ini gulungan yang mencatat catatan dosanya. Satu gulungannya sejauh mata memandang dan jumlahnya 99. Tiap dosa yang dia lakukan di dalam catatan tersebut ditanyakan kepadanya. Apakah benar kamu melakukannya? Apakah benar kamu melakukannya? Seluruhannya dia katakan benar, wahai Rabbku. Tidak ada satupun yang salah. Allah menekankan, apakah para malaikatku yang mencatat dosa-dosa ini ada berbuat kesalahan dalam mencatatnya? Kata hamba ini, tidak wahai Rabbku, semuanya benar. Allah berfirman kepadanya, apakah kamu punya kebaikan? Ia dengan segala keputusasaan dia berkata, tidak wahai Rabbku, saya tidak punya apa-apa. Allah berfirman, tidak, bahkan kamu punya kebaikan. Dan pada hari ini kamu tidak akan dizalimi. Dan Allah Maha Adil. Maka dikeluarkanlah kebaikannya hanya sebuah kartu saja. Hanya sebuah kartu kebaikannya. Dan kartu ini tertulis, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rupanya orang ini adalah orang yang bertauhid. Tidak pernah membatalkan tauhidnya. Ia memang dia jatuh dalam kiriman dosa dan maksiat. Banyak berbuat dosa. Namun peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah kepada Allah adalah suatu hal yang dia jaga, tidak pernah dia langgar. Tidak pernah dia nodai. Murni ibadahnya kepada Allah. Sehingga tercatat amalan solehnya di sebuah kartu. Maka Allah firman, saksikan timbanganmu. Saksikan timbanganmu. Orang ini tadi sudah putus asa. Kalau dipikir satu kartu ini, apa bandingannya dengan 99 gulungan dosa? Kalau ditimbang di atas timbangan Allah yang punya dua alat timbangan. Diletakkan kebaikan di satu alat timbangan, kemudian diletakkan kejelekan di satu alat timbangan. Yang mana yang berat, itulah yang diterima. Itulah yang menjadi ukuran. Kalau kebaikannya berat, dia penghuni surga. Kalau kejelekannya berat, maka dia penghuni neraka. Maka dia berpikir, apa gunanya satu kartu ini dibanding dengan 99 gulungan dosa yang sangat banyak ini. Namun Allah Maha Adil. Allah berfirman kepadanya, kamu harus menyaksikan timbangan. Pada hari ini tidak seorang pun yang dizalimi. Maka diletakkanlah 99 gulungan di atas satu alat timbangan. Kemudian diletakkan kartu itu di atas satu timbangan. Ternyata 99 gulungan ini terhempas ke atas. Dan kartu ini menjadi lebih berat. Bayangkan, ibaratnya terhempas ke atas, makin beratnya kartu ini. Dari keutamaan orang-orang yang bertauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan hamba dengan tauhid dan kemurnian tauhid yang dimiliki. Dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap ahli tauhid, kadang ia pada hari kiamat dalam posisi yang seperti ini, dosa-dosanya sudah betul-betul nampak dengan tauhid yang dimiliki, maka Allah Subhanahu wa taala membebaskan dia dari dosanya, langsung dimasukkan ke dalam surga. Dan kadang ada orang yang melakukan perbuatan dosa namun dia bertauhid, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam neraka. Namun dengan tauhidnya, maka Allah Subhanahu wa taala akhirnya akan mengeluarkan dia dan dimasukkan ke dalam surga. Orang yang bertauhid tidak mungkin kekal di dalam neraka. Tidak mungkin kekal di dalam neraka. Dan sekelompok kaum seimbang antara kebaikan dan kejelekannya. Maka dengan tauhidnya dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan syafaat Rasulullah hanya diberikan kepada orang yang bertauhid. Maka dengan syafaat Rasulullah, orang ini pun dimasukkan langsung ke dalam surga. Bahkan di dalam surga pun, orang yang bertauhid dengan tauhidnya akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surga penuh dengan derajat-derajat, bertingkat-tingkat. Kalau misalnya berada di dalam, ia berada di derajat yang pertengahan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang memberikan syafaat kepada sebagian makhluk, sehingga yang tadinya orang ini berada di tingkat pertengahan misalnya, maka Allah mengangkat derajatnya sehingga dia diangkat di derajat yang sangat tinggi. Dan yang utama bagi orang-orang yang bertauhid. Dan perhatikan bagaimana kisah orang yang memerintah anak-anaknya untuk membakar diri. Dan kisah ini adalah kisah yang masyhur, diterangkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang lelaki dari umat-umat sebelum kita, Ketika dia akan meninggal, dia berwasiat kepada anaknya, kepada keturunannya, kalau saya meninggal, maka bakarlah saya. Bakar saya. Kemudian debu, ya, dari jasad saya, sebagiannya lemparkan ke laut, dan sebagiannya lemparkan ke bumi. Kenapa? Supaya Allah tidak membangkitkan saya. Itu pikirannya. Ya. Kalau Allah membangkitkan saya, maka saya akan disiksa dengan siksaan yang sangat besar. Itu pikiran dia. Dan tentunya pikiran yang seperti ini adalah kekufuran. Iya kan? Apa hukum yang meyakini bahwa Allah tidak mampu membangkitkan manusia? Hah? Ini adalah kekufuran. Dan ini adalah hal yang batil menurut kesepakatan seluruh kaum muslimin. Saya perhatikan. Kelanjutan dalam hadis. Ya. Ketika orang ini meninggal, maka keturunannya melakukan hal tersebut. Anak-anaknya membakarnya. Ya. Dan berbakti kepada orang tuanya, dia lakukan wasiatnya. Maka Allah berfirman kepada laut, kumpulkan apa yang kamu dapatkan. Allah berfirman kepada bumi, kumpulkan apa yang kamu dapat. Tiba-tiba orang itu berdiri kembali. Allah bertanya kepadanya, dan Allah yang maha tahu apa yang ada pada diri hambanya. Allah bertanya kepadanya, wahai hambaku, apa yang menyebabkan kamu melakukan hal ini? Kepada ia berkata kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Rabbku, saya melakukannya karena saya takut dan khawatir akan dosa-dosaku. Saya takut engkau akan menyiksa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dia. Perhatikan. Dengan niatnya, dengan keyakinannya yang baik, Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dia, walaupun amalannya adalah amalan yang batil menurut kesepakatan kaum muslimin. Perbuatan dia membakar dirinya, ini adalah hal yang batil menurut kesepakatan kaum muslimin, karena dia melakukannya dalam keadaan jahil. Maka niatnya yang salih ini, yang baik ini, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kebaikan baginya. Yang menjadi ukuran bagi seorang hamba adalah apa yang tercantum di dalam niatnya. Yawma tubla as-sarair, hati tatkala apa yang ada, hari tatkala apa-apa yang ada di dalam benak, itu akan diuji. Dilihat siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Pada hari kiamat akan nampak hal tersebut. Dan tauhid letaknya di dalam hati. Tauhid letaknya di dalam hati. Ya. Karena itu kejujuran adalah suatu hal yang dibutuhkan di dalam bertauhid dan di dalam segala hal. Bukankah kita mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran? Yawma yuda'una ila sujudi fala yastati'un. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dillah. Wa qad kanu yuda'una ila sujudi wa hum salimun. Ya. Hari tatkala mereka diperintah untuk bersujud, mereka tidak mampu untuk bersujud. Ya. Mata-mata mereka, pandangan-pandangan mereka tunduk dalam keadaan hina. Sungguh mereka di kehidupan dunia telah diperintah untuk bersujud, namun mereka tidak mau melakukannya. Ya. Pada hari kiamat ada tiga golongan. Ada tiga golongan manusia. Ya. Ada golongan tidak bersujud sama sekali. Jadi golongan orang-orang yang tidak pernah berislam. Golongan orang-orang yang kafir. Ya. Mereka sama sekali tidak bersujud kepada Allah pada hari kiamat. Dan ini tempatnya dalam neraka. Kemudian golongan yang kedua dan ketiga diperintah untuk bersujud. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintah bersujud kepadanya. Orang-orang yang beriman dan jujur keimanannya. Orang-orang yang bertauhid dan benar tauhidnya. Mereka bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini golongan yang kedua. Kemudian golongan yang ketiga. Ini adalah golongan orang-orang munafikin. Orang-orang yang hanya sekedar berislam karena riya dan mencari keridhaan manusia, hanya sekedar ingin dilihat oleh manusia. Iya. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka ingin juga berriya pada hari itu, ingin bersujud kepada Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat punggung mereka membeku, sehingga mereka tidak bisa sujud. Maka nampaklah mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang dusta di dalam pengakuan keimanannya di dunia. Karena itu siapa yang dusta dalam pengakuannya di dunia, Allah akan menghinakannya di dunia dan di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakannya di dunia dan di akhirat. Iya. Ini bagi orang yang bertauhid, mengaku bertauhid, ia tahu tauhid tapi mendustakannya dalam hatinya. Apalagi kalau dia melakukan perbuatan yang melanggar tauhid dan membatalkan tauhidnya sedang dia mengetahuinya. Sungguh bahayanya akan lebih besar pada hari kiamat. Iya. Maka di antara keutamaan tauhid, tauhid ini, cahaya dari tauhid ini akan menyelamatkan hamba pada hari kiamat. Iya. Kemudian dari cahaya tauhid bagi seorang hamba, dengan tauhid ini dia akan mendapatkan apa yang dia cari dan apa yang dia maksudkan di dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Ya. Kalau satu hal yang telah dimaklumi, bahwa surga didapatkan dengan tauhid dan seorang masuk surga kuncinya dengan tauhid, tentunya mendapatkan kenikmatan dunia, angan-angannya dan segala kelezatannya tentunya akan lebih mudah lagi didapatkan dengan tauhid. Itu adalah satu hal yang telah dimaklumi dalam syariat dan dimaklumi secara ukuran akal syariat. Kalau surga saja didapatkan dengan tauhid, padahal kenikmatannya lebih besar, apalagi dunia. Pasti seorang yang hidup di dunia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dengan tauhidnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan kebahagiaan sebuah negeri tatkala negeri ini mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan sebenar-benar keimanannya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaktibun. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, mereka bertauhid dengan sebenar-benar tauhid, niscaya kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Ini janji dari Allah, dibukakan pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Tapi apa yang mereka lakukan? Yang dilakukan oleh banyak manusia, walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan. Fa'akhadnahum bima kanu yaktibun, maka kami pun menyiksa mereka karena perbuatan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal kitab aqamu at-taurata wal injil, walau annahum aqamu at-taurata wal injil wa ma unzila ilaykum min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim." Andai kata mereka menegakkan Taurat, menegakkan Injil, menegakkan apa yang diturunkan kepada mereka. Ya, setiap umat sesuai dengan apa yang diturunkan kepadanya. Kita umat Islam diturunkan kepada kita Al-Quran. Setiap umat menegakkan kitabnya masing-masing. Dan kitab suci Allah Subhanahu wa taala semuanya terkandung tauhid di dalamnya. Iya. Adik kata mereka menegakkan Al-Quran, apa yang diturunkan kepada mereka, sungguh mereka akan makan dari atas kepala mereka dan dari bawah kaki mereka. Allah menjamin rezeki mereka. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu walam yalbisu imanakum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman, mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, dan mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Perhatikan dua hal yang sangat dibutuhkan oleh seorang hamba dan dijamin dua hal ini untuk orang yang bertauhid. Yang pertama adalah keamanan. Keamanan dari segala kesusahan, keamanan dari segala mara bahaya, keamanan dari segala yang dia tidak senangi. Dan keamanan ini di dalam hati maupun di dalam jasadnya. Dan keamanan ini di dunia dan di akhirat akan dia dapatkan. Jadi ini adalah keutamaan bagi orang yang bertauhid. Kemudian hal yang kedua, dia akan mendapatkan petunjuk. Petunjuk yang akan menerangi jalannya. Yang akan menerangi dia kepada kebaikan. Mengeluarkannya dari kegelapan menuju kepada cahaya. Yang mengeluarkannya dari kegelapan, kejahilan menuju kepada cahaya. Ilmu akan mengeluarkannya dari kegelapan maksiat menuju kepada kegelapan ketaatan. Dengan tauhidnya. Kalau memang dia bertauhid dengan tauhid yang benar. Sebab tauhid yang tertanam di dalam diri seseorang, ini akan mengakibatkan orang tersebut beramal dengan amalan yang baik dan mewarnai kehidupannya, menerangi jalannya. Iya. Karena itu mentahqiq tauhid, senantiasa mewujudkan di dalam dirinya, ini adalah suatu hal yang hendaknya senantiasa diingat oleh seorang hamba. Iya. Ini penjelasan global. Dan kalau kita masuk ke dalam tahapan-tahapan tauhid, bagaimana memurnikan tawakal kepada Allah, bagaimana memurnikan penyembahan, memohon pertolongan kepada Allah, perlindungan kepada Allah, bernada hanya kepada Allah, setiap makna ibadah ini kalau diwujudkan di dalamnya tauhid yang benar, luar biasa manfaatnya kepada seorang hamba. Iya. Perhatikan satu contoh dari bentuk tauhid, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ini adalah suatu ibadah yang sangat agung. Tawakal dengan tauhid yang benar adalah dia menyerahkan segala perkaranya kepada Allah. Dia menyerahkan segala perkaranya kepada Allah. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua dalam tawakal, dia melakukan sebab. Ya. Dia melakukan sebab di dalam melakukan perkara yang dia lakukan. Kemudian rukun yang ketiga, setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia tidak menoleh kepada sebab, tapi dia mengingat bahwa semua karunia datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga rukun tawakal. Ya. Seseorang misalnya dia ingin sehat. Maka kalau dia ingin sehat, dia harus menyerahkan segala perkara yang kepada Allah. Sebab segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan itu datangnya dari sisi Allah. Dan penyakit itu juga dengan kehendak Allah menimpa seorang hamba. Dia menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dia mengambil sebab. Dia menjaga kesehatannya dengan dia jatuhkan dirinya dalam hal-hal yang membahayakannya. Dia ingin sehat tapi dia merokok misalnya, ini salah. Dia bertawakal namanya. Karena dia menjatuhkan dirinya dalam bahaya. Dia ingin sehat tapi dia memakan makanan-makanan yang membahayakannya. Jadi bertentangan dengan tawakal, tidak mengambil sebab. Jelaskan di sini. Setelah dia sehat, dia mengambil sebab juga misalnya dia minum obat dan lain-lainnya, makan vitamin atau makan makanan yang baik. Setelah dia sehat, maka jangan dia melihat kepada sebab. Bukan karena dia makan makanan, bukan karena ini, tapi semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini baru dinamakan tawakal. Perhatikan bagaimana keutamaan tawakal ini dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah yang mencukupinya. Kalau dia memang benar bertawakal kepada Allah, menyerahkan perkara ini kepada Allah, dan dia sudah melakukan upaya yang dia inginkan, yang dia lakukan, maka Allah yang akan mencukupi perkara yang dia lakukan. Segala hal akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia jujur dalam tawakalnya dan bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, tidak mungkin dia tidak mendapatkan rezeki dalam kehidupannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis Umar bin Khattab, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lainnya. Rasulullah bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkali, haqqa tawakkuli, la razaqakum kama turzaqu at-tayr, tasqu bitana wa taruhu, atadqu timaqa wa taruhu bitana." Ada kata kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian seperti burung diberi rezeki. Bagaimana burung ini? Burung itu tidak ada simpanannya di bank. Tidak ada perbendaharaan hartanya, tidak ada gudangnya, tidak ada gudang makanannya. Pagi hari dia bangun berkicau. Kalau burungnya berkicau ya. Kemudian setelah itu ia keluar pulang dalam keadaan sudah penuh perut, sudah mendapatkan makanan. Itu kehidupan burung. Tidak ada persiapan, tidak ada apa, tapi ada terus rezekinya setiap hari. Demikian pula kalian manusia, kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian dengan hal tersebut. Dan ini sangat besar nilainya. Sampai tingkat perbedaan tawakal seseorang kadang membedakan kadar yang dia dapatkan. Jadi maklumi ya bahwa tawakal mukmin yang beriman beda dengan tawakal seorang misalnya yang menjadi panutan dalam agama dan orang yang faqih dalam keilmuan. Dan orang yang berilmu dari ahli ulama, tawakalnya beda dengan tawakalnya para nabi dan para rasul. Para nabi dan rasul lebih kuat tawakalnya. Tapi kita ambil contoh bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Dan ini salah satu sisi penafsiran yang saya sebutkan. Walaupun ada sebagian para ulama yang menolak sisi penafsiran ini, cuman kita sebutkan untuk mengambil pelajaran. Kita tidak pastikan dan kita hanya memakainya sebagai pelajaran untuk pembahasan ini. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Yusuf berkata kepada anak muda yang Nabi Yusuf ketika mentakbir mimpinya, "Kamu mimpimu begini," dia terangkan kepada yang beliau sangka bahwa anak muda ini akan selamat, dia berkata kepadanya. Nabi Yusuf berpesan kepadanya, "Udzkurni inda rabbi." Ingatlah saya, sebutlah saya di sisi tuanmu, yaitu di sisi raja. Maksudnya Nabi Yusuf dizalimi di penjara. Kamu ketika keluar dan kamu bekerja kepada raja, sebut saya kepada raja. Bahwa ada orang di penjara namanya begini, Nabi Yusuf, dia tahu, dia terpercaya, dia dizalimi begini. Nah. Ya. Tentu yang melakukan hal yang seperti ini, ya ini termasuk sebab untuk dia keluar. Namun kata para ulama, Nabi Yusuf di sini melakukan khilaful aula, sesuatu yang lebih, sesuatu yang apa, bertentangan dengan yang paling pantas untuknya. Sebab ini bertentangan dengan kedudukan seorang nabi dan rasul yang tawakalnya harusnya sangat tinggi. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepadanya pada bisa sisi di bid'ah ini. Akhirnya beliau tinggal di dalam penjara selama beberapa tahun. Ya. Dipahami? Ini dalam perbedaan bentuk tawakal. Ya. Namun, ya, sebagaimana yang saya katakan tadi, ya, setelah kita mengetahui uraian tadi, bahwa tawakal ini adalah perkara yang penting. Dan ini termasuk buah dari tauhid. Ya. Dan ini termasuk bentuk dari tauhid. Dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar memurnikan tawakal kepada-Nya. Banyak bentuk-bentuk yang lain yang semuanya terkumpul di dalam makna memurnikan peribadatan, memurnikan ibadah, ya, menyerahkan segala perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid. Apa saja yang merupakan kekhususan Allah, maka tidak boleh diserahkan kepada makhluk sedikit pun. Siapa yang menyerahkannya kepada makhluk, maka dia telah berbuat syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Waliyahubillah. Ya. Dan juga bagaimana lihat rahmat Allah yang Allah kisahkan tentang Dzulqarnain dalam Al-Quran. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu. Dan mereka bertanya kepada kamu tentang berita Dzulqarnain. Maka katakanlah Muhammad, saya akan membacakan kepada mereka. Saya akan membacakan kepada kalian berita tentang Dzulqarnain. Allah sebutkan, inna makkannahu fil ardh. Sungguhnya kami kotahkan dia di dalam, di muka bumi. Ingat, kami kotahkan. Andai kata bukan karena keteguhan dari Allah, pengetahuan dari Allah, tidak mungkin jadi kotahkan di muka bumi. Kemudian disebutkan, wa atainahu min kulli syai'in sababan. Dan kami beri kepada Dzulqarnain ini segala sebab. Yang dengan sebab ini dia bisa meraih apa yang dia inginkan. Summa atba'a sababa. Kemudian dia menjalankan sebab-sebab tersebut. Jadi dia diberi sebab. Dia tawakal kepada Allah, tapi dia menjalani sebab yang Allah berikan kepadanya. Sehingga Allah muliakan dia di masa itu. Yang kecanggihannya tidak sampai, apa namanya, belum ada seperti sekarang ini, tidak terdengar seperti sekarang ini, tetapi ia bisa sampai ke timur dan ke selatan dari bumi. Semuanya, semua penjuru dia bisa sampai. Ya. Dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Dengan menjalani sebab. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa tauhid adalah perkara yang luar biasa. Manfaatnya bagi seorang hamba. Kemudian dari kesempurnaan tauhid, dari cahaya tauhid bagi seorang hamba. Tatkala tertanam di dalam dirinya nilai-nilai tauhid, maka dia pasti mengetahui bahwa dari mana tauhid. Dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama dan sifat. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang maha baik. Dan mempunyai sifat yang paling tinggi dan paling mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha." Dan bagi Allah nama-nama yang maha baik. Berdoalah kalian, beribadahlah kalian kepada Allah dengan nama-nama yang baik. Ya. Dari poin ini ada dua masalah yang ingin saya singgung di sini. Sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertauhid dan senantiasa mengingatkan dan tertanam di dalam diri mereka keindahan tauhid yang mereka miliki. Pelajaran yang pertama dari kandungan ayat bahwa Allah mempunyai nama-nama yang paling baik. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat yang sangat baik, paling mulia dan paling tingginya. Iya. Wajah Allah adalah wajah yang paling agung, tidak ada yang lebih agung daripada wajah Allah. Nama Allah adalah nama yang paling agung, tidak ada yang lebih agung dan tidak ada yang lebih mulia dari nama Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah adalah sifat yang paling tinggi dan paling agung. Tidak yang lebih mulia daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan dalam nas-nas Al-Quran, Allah terangkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat jalal dan sifat jamal. Allah mempunyai sifat keagungan, sifat kebesaran, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat keindahan, sifat-sifat yang elok dan indah. Nah, dan ini dari faedah mempelajari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh kalau dia memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupannya pasti kehidupan yang sangat indah dan sangat baik. Itu meyakinkan. Dan dijamin untuknya surga. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Inna lillahi 99 asman, 100 illa wahidah. Man ahsaha dakhala al-jannah." Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai 99 nama, 100 kecuali satu. Siapa yang menghitung nama ini, menghitungnya artinya dia mengumpulkannya, menghafalkannya, kemudian memahami maknanya, dan dia berdoa dengannya. Siapa yang mengihsannya, menghitungnya, Rasulullah menjamin dakhala al-jannah, dia pasti masuk surga. Iya, dia pasti masuk surga. Ini makna yang sangat agung. Namun makna yang sangat agung ini sepintas lalu tidak dipahami oleh kebanyakan manusia. Maka untuk lebih memudahkan memahami hal ini, kita perhatikan sebagian dari sifat-sifat Allah. Secara global, sifat-sifat Allah ada yang merupakan sifat jalal dan ada yang merupakan sifat jamal. Ada sifat keagungan, kesempurnaan, kebesaran. Dan yang merupakan sifat Allah, sifat keindahan dan keelokan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dari sifat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan dalam Al-Quran bahwa dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hidup, tidak akan mati. Ya. Dan ini adalah sifat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kekekalan dan senantiasa hidup hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menghidupkan seluruh makhluk dengan kematian. Siapa saja dari makhluk itu, apakah dia raja atau pembesar atau penguasa atau menteri maupun yang lainnya, jin maupun manusia, muslim maupun kafir, semuanya dihinakan dengan kematian. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala yang berada di atas muka bumi ini, semuanya akan sirna dan hanya tersisa wajah Rabbmu yang maha mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kullu syai'in halikun illa wajha." Segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa akan merasakan kematian. Ya. Maka ini adalah keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala dia, tatkala seorang mukmin memahami hal ini, bahwa dialah Allah Subhanahu wa ta'ala maha hidup, tidak akan mati, maka akan tertanam di dalam dirinya keagungan Rabb-nya dan kebesaran Rabb-nya. Yang dengan hal ini dia akan senantiasa memuliakan dan mensyukuri Rabb-nya dalam segala nikmat yang diberikan kepadanya. Dan dalam segala cobaan dan musibah, dan dalam segala hal yang dia hadapi dan dia hadapi dalam kehidupan, dia hanya bermohon kepada Rabb-nya yang maha agung dan maha besar. Ya. Karena itu, di antara doa yang Rasulullah berlindung, ya, dengannya beliau membaca dalam doanya, "A'udzu bi'izzatika la ilaha illa ant, al-hayyul ladzi la yamut, wal jinnu wal insu yamutun." Saya berlindung dengan kebesaran-Mu ya Allah, Engkau tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Engkau adalah yang maha hidup, tidak akan mati. Dan seluruh dari jin dan manusia semuanya akan mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dengan hadis. Dan wajar beliau adalah Sayyidul Mursalin dan Imamul Muwahhidin, imamnya orang-orang yang bertauhid. Karena itu wajar tertanam di dalam diri beliau kandungan tauhid yang sangat besar di dalam doa dan apa yang beliau lakukan. Nah, dan dari mengetahui kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengetahui sifat Al-Hayyul Qayyum alladzi la yamut, yang Maha Hidup, yang Maha Tegar dan tidak mungkin disentuh oleh kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wujudkan tauhid dalam ucapan dan amalan beliau. Disebutkan dalam riwayat-riwayat. Dan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdiri di Arafah, di Hajjatul Wada, berdoa kepada Allah. Dan beliau waktu itu mengetahui bahwa ajalnya telah dekat. Beliau telah menerima tanda-tanda akan hal itu. Jibril pada tahun ini turun 2 kali membacakan Al-Quran, khatam 2 kali, yang sebelumnya cuma 1 kali. Dan telah turun kepada beliau ayat yang terakhir turun, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Maka semuanya adalah tanda bahwa ajal beliau telah dekat. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di Arafah. Dan disebutkan dalam riwayat bahwa beliau berdoa seperti orang yang memohon diberi makan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Beliau wujudkan tauhid dengan ucapan beliau, dengan lisan beliau, dan dengan keadaan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wajar seorang hamba memohon kepada Rabbnya yang penuh dia cintai, yang sangat dia cintai, yang sangat dia agungkan dan sangat dia besarkan. Dia memohon kepadanya dengan penuh penghinaan terhadapnya, merendahkan dirinya di depannya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kebesaran dan kemuliaan. Ini keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertanam di dalam jiwa beliau, tauhid yang murni, tauhid yang agung. Karena itu siapa ingin seperti beliau, maka hendaknya ia mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Kemudian di antara sifat dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sifat jalal Allah, bahwa Allah yahkumu ma yasha wa yaf'alu ma yurid. Allah memberikan hukum sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan Allah melakukan apa yang Allah inginkan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala perkara. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki apa yang Allah kehendaki. Dialah Allah yang berbuat sesuai dengan kehendaknya. Dan tidak seorang pun yang menggugat atau menentang Allah Subhanahu wa taala dalam kekuasaannya. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang beristiwa di atas arsy-Nya. Ilmu Allah, rahmat Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala berada di segala tempat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berfirman tentang diri-Nya yang Maha Tinggi. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Kullu yawmin huwa fi sya'n." Setiap harinya Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Dalam urusan. Para ulama berkata, ya, urusan yang disebut Allah mengampuni dosa. Allah Subhanahu wa taala kadang membukakan jalan keluar untuk seorang hamba, menutupi aib seorang hamba. Orang yang fakir diberikan kecukupan. Orang yang sedang mengalami kesusahan, orang yang sedang menanggung kepatahan, ya, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan bebannya. Allah menegakkan daulah, menghancurkan yang lainnya. Allah menghidupkan hamba, mematikan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berhukum sesuai dengan kehendaknya, melakukan apa yang dia inginkan. Nah, dia menunjukkan kesempurnaan kemampuan Allah Subhanahu wa taala akan melakukan segala sesuatu. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala Maha Mampu, kalau ini tertanam dalam jiwa seorang yang bertauhid, tatkala ia meyakini bahwa Rabb-nya Maha Mampu untuk melakukan sesuatu, maka akan semakin besar pengagungannya kepada Rabb-nya, akan semakin murni tauhidnya. Dia menganggap bahwa segala yang diinginkan hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mampu. Dan dia kalau melakukan dosa dan berbalik dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menghancurkannya dan membinasakannya. Kalau yang tertanam di dalam dirinya, maka sungguh indah kehidupan seorang hamba. Sungguh cahaya tauhid akan meraih kehidupannya di dunia dan di akhirat. Kemudian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang diterangkan di dalam nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah, dan ini merupakan sifat keindahan Allah. Sebutkan bahwa dari seagung-agung sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat rahmat. Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat rahmat. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, berfirman kepada nabinya, menegaskan kepada nabinya untuk menyampaikan, nabi ibadi anni ala al-ghafur rahim, kabarkanlah wahai Muhammad kepada segenap hambaku bahwa saya adalah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Perhatikan, Allah menetapkan dirinya al-ghafur ar-rahim, yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kata para ulama, ayat ini adalah ayat yang paling diharapkan, ayat yang merupakan dasar tumpuan harapan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dan Maha merahmati. Iya. Dari sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala turunlah kepada manusia berbagai kebaikan. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertauhid ya terlihat di dalam kehidupannya penuh dengan rahmat. Dalam muamalahnya terhadap dirinya, muamalahnya terhadap keluarganya, muamalahnya terhadap sesama manusia, ia penuh dengan rahmat. Dan menunjukkan kebesaran tauhidnya dan kemurnian tauhidnya, dan menunjukkan bahwa sifat rahmat dan kebesaran rahmat Allah ya tertanam di dalam hatinya. Nah, orang-orang yang mempunyai nilai-nilai rahmat dalam dirinya, mereka inilah orang-orang yang bertauhid dengan sebenar-benar tauhid. Allah berfirman dalam Al-Quran, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dekat dari orang-orang yang berbuat ihsan. Orang-orang yang berbuat ihsan adalah orang-orang yang beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia melakukannya sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas karena Allah, dia benar-benar bertauhid, dan dia melakukan amalan tersebut dibangun di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebutkan dalam ayat bahwa rahmat Allah dekat kepada mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Auf, diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan, Rasulullah menyatakan ar-rahimuna yarhamukum ar-rahmat. Irham man fil ard yarhamkum, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Ar-rahimuna, orang yang saling merahmati, Allah yang maha merahmati akan merahmati mereka. Rahmatilah orang-orang yang berada di permukaan bumi, niscaya Allah Subhanahu wa taala atau niscaya yang berada di langit akan merahmati kalian. Ya. Ini dari keharusan. Dan seorang mukmin ketika mengetahui sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bersegera untuk meraih sebab-sebab yang dengan sebab tersebut dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sebutkan, dan di antara sebab seorang mendapatkan rahmat adalah dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab seorang mendapatkan rahmat, dia mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan peribadatan. Dan di antara sebab dia mendapatkan rahmat, dia menyambung silaturahmi. Dan di antara sebab dia mendapatkan rahmat, dia menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Dan di antara sebab dia mendapatkan rahmat, dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah firman, "Laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun." Andai kata kalian beristighfar kepada Allah, pasti Allah akan merahmati kalian. Pasti Allah akan merahmati kalian. Subhanallah. Dijamin rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang senantiasa beristighfar, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antara sifat keindahan Allah Subhanahu wa taala adalah sifat al-lutf. Ya. Sifat kelembutan. Nah, lutf kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia bisa bermakna lembut dan bisa bermakna punya hikmah yang besar di belakang apa yang dia kehendaki. Allah selalu menakdirkan sesuatu. Dan di belakang takdir ini, Allah kehendaki kebaikan untuk seorang hamba. Maka ini disebutkan lutuf dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kelembutan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat al-lutuf di dalam Al-Qur'an atau di antara nama-nama Allah adalah Al-Latif. Dan makna Al-Latif maknanya salah satunya yang kita sebutkan tadi. Dan di antara makna lainnya Al-Latif ya, maknanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu yang dilakukan oleh hamba. Yang nampak, yang terlihat, yang terdengar, yang tersembunyi, yang terkandung dalam hati, yang terbisik di dalam hati, semua yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kandungan dari sifat Al-Latif. Dan seorang hamba ketika mengetahui kandungan dari sifat ini, luar biasa manfaatnya dalam kehidupan. Ya. Memberikan pengaruh dalam kehidupannya. Dia akan berada di jenjang yang paling tinggi dari jenjang ibadah. Jenjang yang paling tinggi dari jenjang ibadah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah derajat ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak mampu melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Tatkala ia mengetahui bahwa Allah mengetahui segala perkara, maka akan tertanam dalam dirinya apa saja yang dia lakukan, pasti Allah akan mengetahuinya. Ya. Dan dari lutuf Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mengalami cobaan atau dihadapkan kepada suatu permasalahan yang rumit dan berbahaya, dan kadang hal tersebut telah dia rasakan pahitnya, maka dengan keyakinan dan pengaruh sifat Allah ini dalam dirinya, keagungan tauhid ini dalam dirinya, maka akan meringankan bebannya. Akan meringankan bebannya. Ya. Perhatikan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah yang sangat indah dalam Al-Quran. Ya. Kisah yang sangat indah. Bagaimana di awal Al-Quran disebutkan, di awal surah disebutkan, Allah memberikan keutamaan kepada Nabi Yusuf. Ya. Yang dengan keutamaan ini, beliau sangat dicintai oleh ayahnya. Nabi Yusuf mimpi. Beliau melihat matahari dan bulan serta 11 bintang semuanya bersujud kepada beliau. Ya. Ayahnya, Nabi Yakub, adalah seorang nabi. Dan beliau mengetahui makna dari mimpi anaknya ini. Ini adalah suatu hal yang sangat agung dan kemuliaan akan didapatkan oleh anaknya. Karena itu dia betul-betul menjaga anaknya dan merawatnya. Kemudian datanglah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara Nabi Yusuf ini ternyata. Akhirnya keirian mereka ini menyebabkan mereka berbuat hal yang melampaui batas. Mereka berdusta kepada ayahnya, kemudian mengambil Nabi Yusuf alaihi salam, melemparkannya ke dalam sebuah sumur. Ya. Maka beliau pun dikeluarkan, mendapatkan cobaan dari kenikmatan yang didapatkan di tengah orang tuanya yang sangat menyayanginya. Kemudian dia dilemparkan. Ditakdirkan untuk beliau-beliau dilemparkan ke dalam sumur tersebut. Ya. Namun, Nabi Yusuf ini, pada beliau ada lutuf Allah Subhanahu wa taala, ada kelembutan Allah Subhanahu wa taala dalam apa yang Allah hendaki padanya. Maka ia pun dipungut oleh sebagian orang-orang yang musafir yang lewat. Ya, kemudian dipungut, Nabi Yusuf ini dijadikan sebagai budak mereka. Kemudian beliau dijual di kota Mesir. Dan dibelilah oleh seorang pembesar Mesir. Yang akhirnya beliau dari sini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal di dalam sebuah kenikmatan. Sampai Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Inna maskannahu fil ardh." Nah, linumakkina lahu. Supaya kami memberikan tamkin kepadanya di dalam di muka bumi. Wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits. Dan supaya kami mengajari kepada kepada Nabi Yusuf ini ilmu bagaimana dia mentakdir mimpi-mimpi. Perhatikan. Diberikan kemuliaan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak Nabi Yusuf alaihi salam diuji dan ditakdirkan dengan takdir yang lain. Ya. Orang tua angkatnya, istri dari perempuan atau istri dari orang yang membelinya, memfitnah beliau, yang akhirnya beliau dimasukkan ke dalam penjara. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai lubuk dalam hal ini. Nah, ada kelembutan Allah Subhanahu wa taala hari ini. Kebaikan untuk Nabi Yusuf. Maka di penjara beliau bertemu dengan dua orang anak muda. Yang keduanya, setiap dari keduanya bermimpi. Maka Nabi Yusuf alaihi salam dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya, beliau mentakwil, mentakbir mimpinya. Beliau terangkan makna mimpi begini dan mimpi begini. Yang dibangun di atas hal ini, akhirnya beliau dikeluarkan dari penjara. Beliau dikeluarkan dari penjara, dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau dengan kursi kementerian. Beliau diangkat menjadi menteri di negeri tersebut dan diberi tamkin oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Diberi kedudukan di muka bumi. Nah, kemudian di akhir kisah ketika telah berkumpul Nabi Yusuf alaihi salam, ayah dan ibunya bersama saudara-saudaranya yang lain, ya, dan telah hilang kebencian, dan Nabi Yusuf telah memaafkan mereka seluruhnya. Nabi Yusuf alaihi salam, seorang nabi yang mempunyai ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata sebagaimana dalam Al-Qur'an, beliau berkata, "Inna Rabbi latiful lima yasha." Sungguhnya Rabbku Maha lutuf, Maha mempunyai kelembutan dalam segala yang dikehendaki. Yang memahami bahwa segala yang dialami semuanya itu mempunyai hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana keagungan tauhid dalam jiwa Nabi Yusuf alaihi salam. Dan ini termasuk keutamaan cahaya tauhid yang didapatkan oleh seorang hamba tatkala ia memahami mana-mana dari kandungan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan dari sifat Allah Subhanahu wa taala, ini sifat keindahan Allah. Allah Subhanahu wa taala menolong wali-walinya. Allah Subhanahu wa taala menolong wali-walinya. Dan pertolongan Allah itu beda dengan lutuf Allah. Pertolongan itu datang setelah lutuf. Nah, karena itu lihat dari seluruh para muwahhidin, para nabi dan para rasul, semuanya Allah Subhanahu wa taala muliakan dan semuanya Allah Subhanahu wa taala menangkan dan Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Ya. Perhatikan bagaimana nabi, setiap nabi yang diteliti oleh kaumnya, Allah akan membela wali-walinya, membela orang-orang yang bertauhid dan menghancurkan orang-orang yang menyelisihi. Ya. Dan ini dari keagungan sifat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menolong wali-walinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lanansur rusuluna fil hayati dunya wa yawma taqumul ashhad." Sungguh kami akan menolong para rasul kami. Ya. Walladzina amanu wa raru biiman. Hari tatkala para atau seluruh makhluk mempersaksikan. Nah, ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap wali-walinya adalah hal yang dimaklumi. Ya, karena itu dari keindahan tauhid, dari memahami nama Allah Subhanahu wa taala dengan tauhidnya tersebut, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolongnya di dalam kehidupan dunianya. Nah, demikianlah sebagian hal yang menunjukkan akan keindahan dan kesempurnaan tauhid dan menunjukkan cahaya dan keistimewaan bagi seorang hamba tatkala dia bertauhid dan benar-benar memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu diketahui bahwa ada hal-hal yang bisa membahayakan tauhid. Ada hal-hal yang bisa meredupkan, bahkan bisa menghilangkan cahaya dari tauhid tersebut. Bisa menggugurkan dari tauhid itu. Di antara hal-hal ini adalah perbuatan kesyirikan. Adalah perbuatan kesyirikan. Dan syirik itu terbagi dua. Ada syirik akbar dan ada syirik asghar. Syirik akbar dan syirik asghar. Nah, syirik akbar adalah dia memalingkan peribadatan. Yang ibadah tersebut khusus diberikan kepada Allah, dia palingkan kepada selain Allah. Itu yang disebut dengan syirik akbar. Dan syirik akbar ini berlaku dalam rububiyah, uluhiyah dan nama-nama dan sifatnya. Kalau misalnya ada yang meyakini bahwa ada yang mencipta selain dari Allah, maka dia telah berbuat syirik akbar. Kalau ada yang meyakini bahwa ada yang memberi rezeki selain dari Allah, maka dia telah berbuat syirik akbar dalam rububiyah. dan sangat disayangkan di kalangan kaum muslimin yang mengaku berucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yang tercatat dalam KTP-nya bahwa mereka adalah muslim, namun bersamaan dengan itu kadang datang ke kuburan minta kepada penghuni kubur, bukan meminta kepada Allah, kepada penghuni kubur. Dia meyakini bahwa penghuni kubur bisa memberinya rezeki. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang sufi. Kadang dia datang kepada kuburan Syekh Fulan, dia yakini bahwa Syekh ini dari orang yang dikubur ini bisa menghidupkan anaknya yang sudah mati, bisa memberikan rezeki kepadanya, orangnya tersebut. Dan kesyirikan ini lebih bejat dan lebih jahat, ya, lebih hina daripada kesyirikan orang-orang syirik, kaum musyrikin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kaum musyrikin di masa Rasulullah tidak ada yang menyembah penghuni kubur dan dia sembah penghuni kubur itu. Tapi mereka berdoa kepada penghuni kubur karena mereka meyakini letak kesyirikan mereka, mereka menjadikan penghuni kubur ini sebagai perantara antara mereka dan antara Allah. Jadi hakikatnya mereka meminta kepada Allah dengan perantara penghuni kubur. Itu hakikat kesyirikan mereka. Ya. Dan ini bentuk kesyirikan yang banyak terjadi di masa ini. Dan di masa ini mereka anggap itu bukan kesyirikan. Dan ini termasuk kesalahan yang sangat besar. Ya. Kaum musyrikin tidak meyakini bahwa berhala-berhala mereka itu bisa mencipta dan menghidupkan. Mereka tidak meyakini. Mereka tidak meyakini bahwa berhala-berhala mereka bisa memberikan rezeki kepada mereka. Mereka tidak meyakini bahwa orang-orang saleh mereka bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan kecelakaan kepada mereka. Namun kaum musyrikin meyakini bahwa berhala dan orang-orang saleh mereka adalah orang-orang yang saleh di sisi Allah. Kalau mereka saleh, maka mereka adalah orang yang dekat di sisi Allah. Kalau dia dekat kepada Allah, maka doanya, ucapannya lebih diterima oleh Allah. Itu maksud mereka. Dan ini adalah syirik akbar dalam hukum agama. Ya. Bukankah Allah yang Maha Mencipta, Maha Memberi Rezeki, menjawab permintaan hamba, mendengarkan doa hamba, melihat kebutuhan hamba? Kenapa dia tidak berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala? Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Maka tatkala dia memalingkan kekhususan perkara kepada selain Allah, dia memalingkan doa kepada selain Allah, memalingkan permintaan kepada selain Allah, ini adalah perbuatan kesyirikan, mengeluarkannya dari keislaman. Demikian pula di antara nama-nama Allah, ada nama yang merupakan kekhususan Allah. Tidak boleh bernama dengan nama itu. Seperti misalnya nama Ar-Rahman atau nama Allah. Nama Allah, nama khusus untuk Allah. Siapa yang bernama dengan nama Allah, dia kafir keluar dari Islam. Sebab dia mengganggu sesuatu yang merupakan kekhususan Allah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Jelas? Iya. Walaupun ada dari nama Allah yang sebagian makhluk, iya, boleh bernama dengannya. Nah, seperti misalnya Al-Aziz, dalam Al-Quran dikatakan qalat imra'atul Aziz, berkata istri si Al-Aziz. Tapi dimaklum ya bahwa kesamaan nama tidak menunjukkan kesamaan zat dan kesamaan sifat serta kandungan. Ini adalah suatu hal yang dimaklum. Ya, tidak mungkin kalau ada makhluk dinamakan Al-Aziz, tidak mungkin makhluk ini sama dengan Allah. Ya, kan begitu? Nah, misalnya ada apa namanya, orang misalnya, ada manusia diberi nama dengan si A misalnya. Kemudian ayamnya juga diberi nama dengan A. Jadi namanya sama. Tapi apakah sama manusia yang dengan ayam? Tidak sama. Penamaan sama, tapi yang bernama dengan ini tidak sama. Kan begitu? Demikian pula sama-sama punya sifat. Ya. Manusia ada sifat pendengaran, sifat penglihatan. Ayam juga ada sifat pendengaran, ada sifat penglihatan. Kalau ayamnya dipanggil untuk makan, dia datang. Kalau diusir, dia pun pergi. Kan demikian. Berarti sama-sama ditetapkan ada sifat pendengaran, ada sifat penglihatan. Apakah sama penglihatan dan pendengaran manusia dengan penglihatan dan pendengaran ayam? Semua akan mengatakan tidak sama. Kan begitu. Kalau antara sesama makhluk tidak sama, maka sangat mustahil untuk menyamakan antara makhluk dengan yang menciptakannya. Dipahami? Nah, dan perlu diingat bahwa di antara nama-nama Allah ada nama khusus untuk Allah, tidak diizinkan. Khusus untuk Allah, siapa yang bernama dengannya, maka itu adalah perbuatan syirik akbar. Nah, karena itu Para ulama mengkafirkan. Salah seorang penyair, saya lupa namanya, Abu Rawandi atau siapa gitu. Dia punya dua anak. Anaknya diberi nama Allah yang pertama, yang kedua diberi nama Rahman. Ini dikafirkan oleh para ulama sebab dia memberikan nama kepada anaknya dengan dua nama tersebut. Nah, ya. Baik. Maka ini bentuk-bentuk dan bentuk kesyirikan. Jadi ada syirik akbar dan ada syirik asghar. Syirik akbar itu ya, sifatnya adalah dia menyerahkan juga peribadatan kepada selain Allah, khusus untuk Allah. Tapi dalil menjelaskan bahwa syirik jenis ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Seperti misalnya riya sedikit. Ingat ya, riya sedikit. Sebab riya itu dua macam. Ada riya yang banyak, ada riya yang sedikit. Riya yang banyak itu riyanya orang-orang munafikin yang seluruh amalannya didominasi oleh riya. Ketika dia berdiri melangkah, seluruhnya riya, ingin dilihat orang. Maka ini syirik akbar. Riya yang seperti itu. Tapi riya yang sedikit yang kadang mencampuri amalan, dia tadinya niatnya ikhlas melakukan sesuatu atau dalam sebuah ibadah masuk padanya riya, ini namanya riya sedikit. Nah, sebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa riya ini tidak termasuk syirik apa. Demikian pula bersumpah dengan selain nama Allah. Nah, bersumpah dengan selain nama Allah. Bersumpah dengan selain nama Allah itu adalah perbuatan kesyirikan. Sebab dia menyamakan Allah dengan makhluknya. Sebab bersumpah itu khususkan untuk Allah. Tatkala dia bersumpah dengan selain nama Allah, artinya dia hanya dia samakan antara Allah dengan makhluk. Tapi dalil menunjukkan kalau persamaannya hanya dari sisi sumpah saja, bukan menyamakan dari sisi keyakinan, maka hukumnya syirik akbar. Ya, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hanya menyebutkan faqad asyraf dan tidak disebutkan dia masuk neraka atau disebutkan disuruh bertobat dan lain-lain. Nah, hanya disebutkan bahwa dia adalah syirik akbar. Ini diantara bentuk-bentuk kesyirikan. Maka suatu hal yang sangat membahayakan tauhid kalau terjadi kesyirikan pada diri seorang hamba. Kerindu diantara jiwa dan cahaya tauhid seorang hamba, ia takut dirinya jatuh di dalam kesyirikan. Takut dirinya jatuh dalam kesyirikan. Lihat lamban tauhid di kalangan para nabi dan para rasul, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam yang dijadikan sebagai lamban tauhid dan kita diperintah untuk mengikutinya. Tsumma auhayna ilayka an ittabi' millata ibrahim hanifan wama kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad. Kami wahyukan kepada engkau dan juga kami wahyukan. Baik, kemudian kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad supaya engkau mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Dan tidaklah Nabi Ibrahim itu alaihi salam termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Jadi beliau adalah panutan. Bersama dengan itu Nabi Ibrahim yang kuat tauhidnya ini dan panutan di dalam tauhid, beliau berkata, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika memasuki Mekah untuk kedua kalinya dan siap menempati Mekah dan mengembangkannya. Nabi Ibrahim berdoa, "Rabbi ja'al hadzal balada amira wajnubni wa bani an na'budu al-asnam." Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Nabi Ibrahim berdoa, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman dan jauhkanlah saya beserta keturunanku dari menyembah berhala. Perhatikan, beliau yang merupakan panutan dalam tauhid masih mengkhawatirkan dirinya. Sampai beliau berdoa, ya Allah, jauhkanlah saya dan keturunanku dari menyembah berhala. Beliau terangkan, innahunna adlalna katsiran minan nas. Sungguhnya berhala-berhala ini telah menyesatkan banyak manusia. Ya. Dan di dalam hadis Mustaurid bin Syaddad yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar." Ya. Sesuatu yang paling saya takuti terhadap umatku adalah syirik asghar. Ketika ditanya apa ke syirik asghar itu ya Rasulullah, kata beliau, itulah riya. Itulah riya. Ya. Ini adalah suatu hal yang sangat ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Perhatikan, kalau syirik asghar saja beliau takutkan terhadap umatnya, apalagi syirik akbar. Nah, karena itu diantara doa yang patut kita berdoa dengannya dan diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari saya berbuat kesyirikan sedangkan saya mengetahuinya, dan saya bertobat kepadamu kalau memang saya terjatuh dalam kesyirikan apa-apa yang saya tidak ketahui. Nah, apa-apa yang saya tidak ketahui. Dan di antara doa yang disebutkan dari Ibnu Umar yang beliau baca antara Safa dan Marwah, Rabbighfir warham walfu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antal a'zul akram. Wahai Rabbku, ampunilah, berikanlah rahmat, berikanlah kelembutan, berikanlah kemuliaan, maafkanlah apa-apa yang telah lalu dan dosa-dosaku yang engkau ketahui. Sungguhnya engkau mengetahui sebagian dosa apa yang saya tidak ketahui. Sungguhnya engkau yang paling mulia dan paling agung. Ucapan Ibnu Umar, sungguhnya engkau mengetahui dosa-dosa apa yang saya tidak ketahui. Beliau khawatir, beliau yakin dalam perbuatan kesyirikan atau perbuatan dosa apa-apa yang beliau tidak sadari. Nah, dan ini termasuk kesempurnaan tauhid seseorang. Seorang tatkala ia memahami hakikat dari memurnikan ibadah, maka dia akan senantiasa mempelajari bagaimana caranya dia mentahqiq tauhidnya, dia meneguhkan tauhidnya, mempelajari dasar-dasar tauhid yang dengan dasar ini kokoh tauhidnya. Kapan hilang dasarnya, batal tauhidnya. Ini namanya dasar tauhid. Dan ini merupakan kesempurnaan tauhid. Dia akan menyempurnakan tauhidnya, dan dengan itu dia akan dia mendapatkan berbagai rahmat dan karunia. Kapan kurang darinya, maka dia kadang mendapatkan sesuatu yang membahayakannya. Dan ada namanya sunnah, pelengkap-pelengkap tauhid. Pelengkap-pelengkap tauhid. Ini semuanya dari bentuk-bentuk tauhid yang harus dipahami. Ya, karena bentuk-bentuk tauhid ini banyak, maka umur seorang hamba hendaknya dihabiskan dalam mempelajari tauhid dan mengingatnya. Kadang hari ini, ini ceramah ini kita mendengarkan hal-hal yang menguatkan tauhid. Mungkin belakangan bersamaan dengan banyaknya fitnah, apalagi hal-hal yang menentang tauhid ditampakkan sedemikian rupa dengan jelas dan nyata. Kadang dipelutuk mata kita, kadang kita dengarkan dari sanak dan dari keluarga kita dan famili kita, dan kadang kita saksikan di mass media apa yang tercetak, apa yang terdengar, apa yang terlihat, seruan-seruan kepada kesyirikan. Na'udzubillah. Betapa banyak bentuk-bentuk dan praktek sihir dan perdukunan merupakan bentuk syirik akbar. Dan betapa banyak kita melihat dari kaum muslimin yang berbuat syirik akbar. Beberapa bulan yang lalu telah kita dengarkan terjadi tsunami di Jawa Barat. Beberapa hari setelahnya juga kita dengarkan sejumlah dari penduduk di negeri tersebut yang tertimpa tsunami ini keluar ke laut membawa sesajian. Nah, betapa asyiknya setelah mendapatkan musibah kembali melakukan musibah yang akan mendapat yang kembali melakukan perbuatan yang akan mendapatkan musibah. Dan ini menunjukkan tidak tertanamnya jiwa tauhid di dalam dirinya. Andai kata jiwa tauhid tertanam di dalam dirinya, sungguh ia tidak akan mungkin melakukan hal yang seperti itu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, bagi siapa yang berbuat kesyirikan, Allah menyatakannya, menyatakan kepada seluruh yang berbuat kesyirikan. Orang-orang Nasara mengatakan Allah mempunyai anak. Orang-orang Allah, mereka mengatakan Ibnu Maryam adalah anak Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Kaum musyrikin Quraisy di masa itu mengatakan bahwa para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kemungkaran ini dalam Al-Qur'an. Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Laqad ji'tum syai'an idza. Dan mereka berkata, Ar-Rahman punya anak. Allah membantahnya menjelaskan rusaknya hal ini. Sungguh kalian telah mendatangkan perkara yang sangat mungkar. Kemudian Allah menerangkan bahayanya. Takadu as-samawati yatafattarna minkum wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda. Anda awli Ar-Rahman walada. Hampir saja langit itu runtuh Ya, perhatikan, hampir saja langit itu pecah karenanya. Dan hampir gunung runtuh. Ya. Karena ucapan orang yang mengatakan Allah itu punya anak. Dan hampir bumi terbelah karenanya. Ya. Kemudian Allah menyatakan, memberikan pendidikan kepada manusia, membersihkan jiwa mereka dan membersihkan kesyirikan mereka. وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا. Tidaklah pantas Allah Ar-Rahman membuat untuk dirinya anak. Tidaklah pantas hal tersebut. Allah membersihkan hal tersebut. Pembersihan yang menanamkan tauhid untuk mereka. Allah menerangkan sesuatu yang diterima oleh akal mereka. إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ أَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. Allah menyatakan, kenapa Allah tidak pantas mempunyai anak? Allah menyatakan, segala yang di langit dan bumi, semuanya akan datang kepada Allah menghadap sebagai hamba. Segala yang di langit dan di bumi, segala sesuatu adalah hamba Allah ciptaannya. Allah tidak butuh kepada siapapun. Ya. Allah telah menghitungnya dengan sebenar-benar perhitungan. Dan semuanya akan datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat sendirian untuk mempertanggungjawabkan amalannya. Iya. Maka ini adalah hal yang tertanam dalam diri dan jiwa seorang yang bertauhid. Tidak mungkin dia melakukan perbuatan yang seperti itu. Dia mengetahui bahwa sebab turunnya musibah dan malapetaka karena adanya kesyirikan di muka bumi. Nah, karena itu orang-orang yang bertauhid tatkala mengetahui hal ini, ia senantiasa ya, memurnikan tauhidnya kepada Allah dan semakin mempertajam tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan harapan kalau turun musibah, mudah-mudahan dia termasuk orang-orang yang diselamatkan. Mudah-mudahan dia termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara hal-hal yang merusak tauhid adalah perbuatan ghulu, perbuatan melampaui batas. Dan perbuatan ghulu ini adalah perbuatan yang mengantar kepada hal yang membatalkan tauhid. Ghulu kepada orang-orang yang saleh, ghulu kepada para nabi, para rasul, para ulama, orang-orang yang punya keutamaan, dikatakan kepadanya keutamaannya sesuai apa adanya, ada apa yang ada padanya. Namun kita tidak diperintah untuk berlebihan pada siapapun. Sebab ghulu ini bisa mengantar kepada kebatilan dan bisa mengantar kepada hal-hal yang membatalkan tauhidnya. Demikian pula kejahilan. Di antara hal yang merusak tauhid adalah kejahilan. Jahil akan tuntunan agama. Tidak memahami tuntunan agama. Karena itu sepatutnya dan selayaknya bagi seorang mukmin adalah mempelajari agamanya, mendalami tuntunan-tuntunan agamanya. Ya. Mengetahui apa-apa yang diwajibkan kepadanya. Ya. Tidak diharuskan setiap orang mempelajari kedetailan agama dari A sampai Z. Tapi ada kewajiban-kewajiban yang harus dia ketahui. Jadi tuntut untuk memurnikan ibadah kepada Allah. Maka dia harus memahami bagaimana cara memurnikan ibadah kepada Allah. Dituntut untuk menghindari kesyirikan. Nah itu kewajiban yang paling wajib. Maka dia harus tahu bentuk-bentuk kesyirikan. Dan dia dituntut melakukan sholat 5 waktu. Dia dituntut untuk memahami bagaimana cara sholat itu. Walaupun dia tidak menghafalkan dalil bagaimana sholat itu. Tapi dia mengetahui tuntunan yang benar. Demikian pula kewajiban-kewajiban yang lainnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita semua dengan keutamaan dan rahmatnya. Dan perlu diketahui bahwa kita adalah hamba. Kekurangan kita lebih banyak daripada kesempurnaan kita. Yang tidak kita ketahui lebih banyak daripada yang kita ketahui. Kita didominasi oleh kesalahan, kelupaan, dosa dan maksiat. Kemudian kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh banyak dari kita ya, masih kurang dalam melakukan peribadatan. Ya. Belum mengenal kadar Allah subhanahu wa ta'ala dalam belum bisa ya, menghormati dan meninggikan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dan maha tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala maha besar dan maha agung. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala kesalahan kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan rahmatnya untuk mempelajari bagaimana memurnikan ibadah kepadanya, mendalami apa-apa yang diwajibkan terhadap kita dan melaksanakannya di dalam kehidupan dan mewarnai kehidupan kita. dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh amalan-amalan kita sebagai amalan yang saleh, dan kita ditutup di kehidupan dunia ini dengan kehidupan yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan rahmat, dan kita diwafatkan di atas keislaman dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya bisa sampaikan. Tentunya banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan dan waktu membatasi kita, dan saya mohon maaf atas hal tersebut. Dan kalau ada manfaatnya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan berkah di belakang hal itu. Dan untuk sisa dari waktu kita gunakan untuk menjawab sebagian pertanyaan. Kapan pembagian tauhid menjadi tiga? Mulai dikenal di kalangan ulama salaf. Iya. Tauhid menjadi tiga. Ini pembagiannya adalah ditatab wal istiqra. Menurut penelitian dan istiqra, pembahasan. Yang dari penelitian dan pembahasan tersebut tidak diketemukan jumlah tauhid kecuali terbagi jadi tiga. Iya. Dan pembagian ini diisyaratkan dari kalangan para sahabat. Dan ada pernyataan-pernyataan tegas dari para ulama mulai dari abad ketiga Hijri. Ini masuk dari generasi as-salafus salih, dari kalangan tabi'ut tabi'in yang dipuji di dalam nas hadis yang mutawatir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunah." Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Ya. Maka pembagian tauhid adalah pembagian yang disepakati, tidak boleh diingkari. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tajtami'u ummati 'ala dhalal." Tidak mungkin umatku bersepakat di atas kesesatan. Ya. Dan di kalangan sebagian orang-orang belakangan dari ahli syirik, orang-orang yang rusak tauhidnya, ada yang mengingkari pembagian ini. Ada yang mengingkari pembagian ini. Dan telah ada satu buku bantahan ditulis oleh sebagian ulama di masa ini. Ya. Yaitu dengan judul Al-Qawlu Sadid Fi Aqsam atau Fi Taqsim At-Tauhid, ya, karya Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abrani. Telah disebutkan bahwa tidak ada ujur dalam perkara tauhid. Apakah termasuk orang awam di dalamnya? Nah, secara global para ulama mengislahkan ucapannya, tidak lurus dalam tauhid atau tidak ada udur dalam perkara agama, sebab Al-Quran dan Sunnah sudah merinci segala sesuatu. Para Nabi dan para Rasul diutus untuk hal itu. Nah, kitab-kitab suci diturunkan untuk hal tersebut, menegakkan hujjah di tengah hamba. Iya. Ini secara global diucapkan oleh para ulama. Namun dalam sebagian masalah secara terperinci atau masalah khusus, kadang ada rincian, kadang ada rincian. Rinciannya, kalau dia hidup di tengah kaum muslimin, maka tidak ada udur sama sekali. Sebab hidupnya dia di tengah kaum muslimin, dia bisa bertanya. Ada Al-Quran di tengah-tengahnya. Ada alim ulama bisa bertanya kepadanya. Nah, adapun kalau dia hidup di tengah orang-orang kafir, maka kalau memang sama sekali tidak sampai kepadanya, mungkin diberi udur. Walaupun hal itu menurut guru kami Syekh Shalal Fauzan, bahwa itu adalah hal yang jauh untuk saat ini. Ya, dengan apa adanya kecanggihan teknologi, ya, segala sesuatu bisa dilansir dan disiarkan sedemikian cepatnya. Ya, maka mungkin hal tersebut adalah suatu hal yang dianggap mustahil di masa ini. Nah, ada orang yang berkata kepada saya bahwa Al-Quran dengan susunan surah dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas tidak ada dalilnya, dengan anggapan bahwa Al-Quran diturunkan dari awal surah Al-Alaq. Nah, dan seharusnya adalah duluan surah, maksudnya duluan surah Al-Alaq kemudian surah yang lainnya. Apakah orang yang seperti ini kafir setelah Nah, bagaimana menjawab coba ini? Yang pertama, ucapan yang disampaikan ya oleh orang ini ada dari jenis ucapan orang yang jatuh dalam kesesatan cenderung hanya melirik sebagian masalah. Ya. Saya ibaratkan dengan kalimat melirik itu lebih pantas, sebab dia tidak mempelajari agama. Ya. Sifatnya hanya sekedar melirik saja, melihat-lihat. Ya. Nah, kalau dia mempelajari agama tidak mungkin ada pemahaman yang seperti ini. Jadi dia melirik satu hal, hal yang lainnya yang sangat banyak dia tidak pernah membacanya. Nah, memang kalau dilihat dari susunan dari sisi turunnya surah, turunnya memang ya bukan surah Al-Fatihah duluan turun. Bahkan surah Al-Fatihah ini diperselisihkan apakah dia Madaniyah atau Makkiyah, apakah dia di Mekkah turunnya atau di Madinah, diperselisihkan. Nah, namun susunan Al-Quran itu sendiri diletakkan di mana, di sini dan di situ, itu adalah dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali turun surah kepada beliau, para sahabat menulisnya. Nabi mengatakan letakkan di sini, letakkan di sini, dihulukan di sini, dimasukkan ke sini. Nah, itu tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas. Kemudian tuntunan dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas dengan mushaf yang ada sama kita sekarang ini, itu adalah disebut dengan mushaf Utsmani. Dan diperoleh dengan jalan yang mutawatir, disepakati oleh seluruh para sahabat pada masa itu, tidak ada silang pendapat. Disepakati oleh seluruh para sahabat di masa itu dan tidak ada silang pendapat. Dan dimaklumi bahwa setiap kesepakatan di kalangan para sahabat tidak mungkin tidak dalilnya dari Quran maupun Hadis. Jelas ya? Itu sudah merupakan kaidah tetap dari komitmen ilmu usul fikih. Ya. Nah. Karena itu jangan sampai ada orang seperti ini datang belakangan kemudian membuat perkara sendiri yang tidak pernah terlintas di dalam benak orang-orang yang terdahulu. Ya. Ini akibat yang mempelajari agama hanya sekedar jadikan sebagai sambilan atau seperti istilah yang disebutkan tadi, hanya sekedar melirik saja. Nah, agama itu tidak dijadikan sebagai sandwichan atau sekedar penghibur saja. Ya, kapan dia agak gunda gulana, oh bagus saya baca-baca Al-Quran sedikit. Nah, sebagusnya saya baca-baca majalah sedikit supaya terhibur. Ya betul, agama itu menghibur. Ya, cuma dia bukan dijadikan sebagai hiburan. Nah, dia pun hibur dan salah satu manfaat yang memberikan kebaikan dan menenangkan hati seorang hamba. Ya, namun tidak pantas ya seorang Muslim berbuat seperti itu. Yang berkaitan dengan fikih kita akhirkan dengan pertanyaannya. Yang di luar materi kita akhirkan. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaan saya sebutkan tadi bahwa tauhid terbagi tiga. Ada yang menyebutkan bahwa tauhid terbagi menjadi empat. Ditambah tauhidmu, mutabah. Ya. Itu di dalam kitab Al-Qawlul Mufid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wifadi. Beliau dari ulama Yaman. Dan pembagian ini beliau ambil dari sejumlah ulama sebelumnya, Ibnu Abdul Aziz dan lain-lain. Ya. Memang kalau kita hitung tauhid dari pembagian, ada yang membaginya menjadi dua, ada yang membaginya menjadi tiga, ada yang membaginya menjadi empat. Dan seluruh apa yang disebut tidak ada silang pendapat atau tidak ada perbedaan makna, semuanya mengarah kepada satu makna. Ya, simpulannya dulu. Cuma saya tadi menerangkan terbagi menjadi tiga sebab itu yang saya pandang hal yang lebih mudah untuk memahamkan para hadirin. Ada seorang yang susah meninggalkan kemaksiatan, seperti susah meninggalkan rokok. Padahal dalil sudah disampaikan padanya, namun diingkarinya. Apa bisa dihukumi kafir? Nah, saya pertama, saya tidak menasihati hadirin yang bertanya untuk banyak menyebutkan diri dengan hukum seperti ini. Apakah dihukumi kafir, dihukumi dan ini? Sebab masalah yang seperti ini adalah masalah yang sangat riskan, masalah yang sangat detail. Ya, sebab itu tidak pantas dalam ukuran bagi kita yang baru mempelajari ilmu misalnya, banyak menyebutkan diri. Kalau terjadi kesalahan, perbuatan, ya, pastikan itu syirik, itu bidah, khurafat, pastikan. Hukum terhadap orang yang dia syirik, dia musyrik, kafir, tinggalkan yang seperti itu. Sebab ini konsekuensinya sangat panjang dan dia sendiri berbahaya kalau berbicara tanpa ilmu tentangnya. Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadits Ibn Umar, riwayat Bukhari Muslim, "Man qala ya sifi ya kafir, faqad ba'a bihi ma ahadukuma in kana kama qal wa illa har 'alayhi." Siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, kalimat ini harus ditanggung oleh salah satu dari keduanya. Kalau seperti yang dia katakan, tidak apa-apa. Kalau tidak, maka kalimat ini akan kembali kepadanya. Karena itu hati-hati dalam menggunakan takbir yang seperti ini. Kalau seperti contoh kasus yang disebut di sini, ya jelas ya, bahwa orang yang menolak dalil-dalil tentang haramnya rokok, apalagi kalau dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah, maka orang yang menolaknya ini jelas akan kesalahannya dan kesesatannya. Jelas. Tapi penolakan itu beraneka ragam manusia saat ini. Sekarang ada orang-orang ditanya, kenapa kamu merokok? Rokok itu tidak boleh. Saya terangkan kepadanya dalil bahwa rokok tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tahluku wala tulqu bi aydikum ila tahlika." Jangan kalian lemparkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Diakui oleh seluruh perokok. Bahkan penjual rokoknya sendiri di setiap iklannya harus memasang iklan bahwa rokok itu bisa merusak jantung, menyebabkan kanker dan lain-lain. Itu bisa mengantar kepada kehancuran. Dan dalam Al-Qur'an kita dilarang melemparkan diri kita dalam kehancuran. Kemudian itu bisa mengantar untuk membunuh diri kita sendiri. Sedangkan Allah berfirman, "Wala tulqu bi aydikum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Sungguhnya Allah Maha merahmati kalian. Kemudian rokok itu sendiri pengaruhnya bukan pada dia saja. Asapnya itu akan memberikan bahaya kepada mukmin yang lainnya. Sehingga orang yang tidak merokok kadang bisa sakit karenanya. Ya. Dan ini cukup baginya dosa di dalam firman-Nya, "Walladzina yu'duna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubin." Orang-orang yang mengganggu kaum mukminin dan mukminat tanpa dosa yang dia lakukan, maka sungguh dia telah menyandang suatu kedustaan dan dosa yang sangat besar. Ya. Sebab dia mengganggu saudaranya yang lain. Ya, mungkin ada sebagian orang yang saya terangkan, rokok ini begini, begini, jelas dalilnya. Ya. Dia bilang, "Ah, saya tetap mau merokok." Buktinya ustaz sana juga merokok. Dia juga baca ayat, baca Al-Quran. Yang seperti ini tidak bisa dikafirkan. Dipahami? Nah, sebab yang seperti ini ada takwil, ada sebab yang menyebabkan dia tidak bisa dikafirkan. Kecuali kalau dia mengkafiri ayat, tidak, ayat ini saya kafir terhadapnya, dikatakan. Ini buat dikafirkan, sebab tegas yang seperti ini. Jelas. Karena itu saya sangat tidak menganjurkan sekali. Antum setiap kali ada masalah menghadapi orang yang seperti itu, ini hukumnya apa, dikafirkan atau tidak? Tidak pantas. Masa ini masa jangan terlalu banyak menyibukkan diri dengan seperti ini. Kebanyakan manusia awam, jahil, tidak mengetahui agamanya. Dekatkan mereka kepada agama. Berikan kepada mereka akhlak yang baik, sifat yang terpuji. Dan insyaAllah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan melembutkan hati manusia untuk kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menjadi sebab dalam kebaikan itu lebih baik daripada kita menjadi sebab orang lari dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bagaimana tindakan atau jalan keluar sikap menyikapi mendapati sama muslim memberi ucapan selamat kepada orang kafir pada hari-hari perayaan? Ya tentunya hal tersebut adalah perkara yang salah. Tidak boleh memberi selamat ucapan pada orang kafir dalam hari-hari perayaan. Sebab itu tergolong loyalitas untuk orang-orang kafir. Dan itu tidak boleh. Loyalitas kaum muslimin hanya untuk Allah dan untuk Rasulnya. Iya, kafir ada hak dalam syariat. Dia sebagai tetangga ada haknya. Tapi bukan artinya dari haknya kita memberikan selamat dalam acara ibadahnya. Bukan kita membenarkan agamanya. Ya, hak orang kafir misalnya sebagai tetangga, tidak boleh kita ganggu, tidak boleh kita sakiti. Ya. Kalau kita ada makanan, kita berbuat baik, boleh diberikan makanan. Ya seperti ihsan, berbuat baik dalam masalah. Tapi sesuatu yang sifatnya loyalitas, ya, yang menggambarkan kecintaan dan keriduan terhadap agama, ini tidak boleh dilakukan oleh setiap muslim. Ya, kapan jatuhnya 10 Muharram? Ya, saya bukan ahli hisab ya, atau orang yang melihat rukyat di setiap tahunnya, sehingga harus ditanya, kapan jatuh 10 Muharram? Nah, itu lihat kapan ketentuan di sini, menentukan 10 Muharram. Ya, saya tidak ketahui hari ini sudah 9 Muharram. Saya tidak ketahui. Apabila kedua orang kita berbuat syirik akbar, apakah kita bisa mendoakan agar diampuni dosa-dosanya? Di sini si penanya seakan-akan sudah menghukumi orang tuanya kafir. Kan begitu? Dia mengatakan, apakah boleh kita memohonkan ampun? Yang ditanyakan boleh dimohonkan ampun atau tidak itu berarti dipermasalahkan kafir tidak? Ya. Nah, dari sangkaan, sekali lagi sangkaan yang seperti ini, saya tidak menganjurkan seorang masuk dalamnya. Orang tua kita jatuh dalamnya, hal yang sangat kita sesalkan dan kita sedihkan. Ya. Sebagai anak tua kan, kalau memang belum terbayang, ya kafirnya, tidak ya, nampak dengan hujah yang jelas, maka tidak boleh dia mengkafirkan. Dia tetap mendoakan. Mudah-mudahan, siapa tahu orang tuanya melakukan hal tersebut, dia tidak tahu atau jahil hanya, atau ada udur dalam hal itu. Nah, tapi perbuatan yang dia lakukan, tidak ada masalah disifatkan. Itu perbuatan kesyirikan. Atau dulu orang tua saya ada berbuat kesyirikan, tidak apa-apa. Bahami? Tapi menjatuhkan hukum, dia musyrik, pelaku kesyirikan, orang yang telah keluar dari Islam, ini tidak boleh. Apakah di zaman sekarang masih ada ahlul kitab? Ahlul kitab itu dari kalangan Yahudi dan Nasrani, itu ahlul kitab dan sampai sekarang masih ada. Apakah merokok dapat mengurangi kesempurnaan tauhid? Iya. Nah, merokok salah satu bentuk dari maksiat. Dan berbuat maksiat itu mengurangi kesempurnaan tauhid yang wajib. Kesempurnaan tauhid yang wajib. Nah, karena itu saya katakan tadi bahwa orang kalau paham tauhid, maka akan baik seluruh kehidupannya. Sampai dalam menghadapi maksiat pun, dia akan mempunyai jalan yang paling bagus untuk menghadapinya. Sebab dibangun di atas tauhidnya. Ketika dia memahami ingin berbuat maksiat misalnya, dia tahu bahwa Allah Maha melihatnya. Tanam dalam diri. Dia tidak berani melakukan tersebut. Ada muraqabah. Nah, dan lain-lainnya. Saya pernah mendengar Wakfres berkata bahwa syirik Islam boleh saja, asal tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Bagaimana sikap Ahli Sunnah menyikapinya? Nah, ini kalimat global ya, dari apa yang disebutkan di sini. Kemudian yang kedua, ya tidak diragukan bahwa berhukum dengan syariat Allah itu harus yang dilakukan oleh seluruh manusia, pemerintahan maupun rakyat. Dan dengan itulah mereka akan mendapatkan kebaikan. Iya. Dan saat ini banyak orang yang kurang bersemangat atau kurang simpati ya, atau kadang sebagian dari mereka fobi itu karena tidak mengenal keindahan syariat Islam, karena tidak mengenalnya, karena kejahilan yang lebih banyak mendominasi, maka ini harus diberantas. Nah, dan bukan juga kita mengingkari seruan-seruan yang ada di hari-hari ini menyuruhkan untuk menegakkan syariat Islam. Tapi kita katakan kepada mereka yang menyuruhkan bahwa di dalam seruannya banyak hal-hal yang butuh diperbaiki. Pertama, menyuruhkan menegakkan syariat Islam dan dia sendiri di dalam menegakkannya tidak menggunakan syariat Islam. Kenapa menggunakan jalan demokrasi, parlemen dan lain-lainnya? Nah, mana jalan dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menegakkan Islam, tegak negara di Madinah. Tidak pernah beliau menggugat kursi orang-orang Quraisy, ya, mengganggu masuk ke dalam dewan permusyawaratan mereka dan lain-lain. Bahkan ditawari kekuasaan dan Rasulullah tidak menerima. Menunjukkan bahwa jalan penerapan dalam agama ada jalannya. Ya. Dan juga arahan. Arahan penegakan syariat Islam kemana? Ini yang tidak jelas pada orang-orang yang menyuruhkannya. Yang ingin diberantas korupsi, KKN, kemaksiatan. Nah, ini tujuan yang bagus. Nah, tapi sebagian tujuan ini bagi siapa yang simpati terhadapnya, karena ada kepentingan. Ada yang ingin memberantas korupsi sebab dia pernah tersakiti dengan hal tersebut. Ada yang memberantas maksiat, dia lihat bahayanya misalnya terus. Ya, secara global kita menghargai hal ini, tapi perlu diketahui bahwa bukan itu yang paling penting. Syariat Islam yang paling penting adalah menegakkan tauhid. Menegakkan tauhid. Mana pernah mereka menyinggung, menghilangkan kuburan-kuburan yang disembah, kemudian memberantas orang-orang yang berbuat kesyirikan, merobohkan pohon-pohon yang dikeramatkan, dan lain-lainnya dari bentuk-bentuk kesyirikan yang mungkin dia lakukan saat ini. Nah, anggaplah dia di sebuah masyarakat. Ada pohon yang dikeramatkan di sebuah masyarakat. Pemerintahnya di situ yang menyuruhkannya bisa melakukan hal tersebut. Nah, maka ini bisa dilakukan, menegakkan syariat, walaupun dia dengan jalan yang dilakukan sekarang ini. Dan harus melakukan syariat itu dan harus punya kursi di dalam menjalankannya. Dan harus. Nah, karena itu kata sebagian pimpinan kelompok di masa ini, dan sangat disayangkan ucapan pimpinan kelompok ini, banyak pengikutnya yang tidak mengikutinya. Dia mengatakan, tegakkanlah syariat Islam dalam diri kalian sendiri, niscaya akan tegak syariat Allah di muka bumi. Ini ucapan yang benar. Kemudian penegakan syariat Islam itu butuh persiapan-persiapan. Sekarang siapa yang menentukan hukum? Ini dipotong tangannya, ini dipenggal kepalanya, ini dicambuk sekian kali. Siapa yang menegakkannya? Orang yang paham agama, orang yang tahu, mengerti ilmu agama dari A sampai Z-nya, pernah belajar fikih dari kitabul taharanya sampai kitabul iqrar, talbat, madhab Hambali. Dia baca buku-buku fikih semuanya. Dipahami? Dan siapa yang seperti ini di kalangan kita? Nah, ya ada pun belum tentu. Ya bagaimana ingin menegakkan sesuatu yang luar biasa ini? Karena itu hendaknya kita senantiasa kembali, ya, dan mengetahui bahwa setiap perkara syariat itu butuh, ya, di dalamnya atau di dalam menegakkannya nilai-nilai yang tinggi. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ini kelihatannya sisa 5 menit dari adzan zuhur dan waktu yang berada di kita, dan saya kira pertemuannya kita hanya cukupkan di sini saja sampai waktu zuhur. Dan sekali lagi semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada kita semua dalam pertemuan ini, dan menjadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh dengan manfaat dan berkah. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahem.